السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa memujinya atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita. Dan salah satu dari nikmat tersebut, kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita untuk hadir di majelis ini, sebuah taman dari taman-taman sorga, di dalam sebuah rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua berharap semoga keberadaan kita di sini dan pertemuan kita ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pertemuan yang membawa kebaikan, memberi manfaat kepada kita dan senantiasa berberkah untuk kita di dunia dan di akhirat. Dan menentukan jalan di dalam kehidupan dan memposisikan kehidupan di atas jalan yang lurus, di atas garis yang jelas, adalah merupakan ciri kehidupan seorang muslim dan muslimah. Sebab seorang muslim yang baik dan seorang muslimah yang baik pasti mengetahui bahwa keberadaannya di dunia ini bukanlah sia-sia dan tidaklah mereka diciptakan begitu saja. Tapi keberadaan di dunia ini, keberadaan kita di dunia dan diciptakannya kita ini adalah dengan sebuah maksud. Dan di belakang kehidupan ini ada kehidupan yang lain, kehidupan kekal abadi, yang disitulah menentukan kehidupan seorang hamba, apakah dia termasuk golongan yang beruntung atau golongan yang merugi. Sebab pada hari kiamat cuma ada dua golongan. Allah berfirman, wa minhum syaqiyun wa minhum sa'id. Di antara mereka ada yang merugi dan di antara mereka ada yang beruntung. Dan hanya ada dua kelompok. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Satu kelompok di dalam sorga dan satu kelompok di dalam neraka. Maka itulah arti sebuah kehidupan bagi seorang muslim dan muslimah, dan kehidupan ini tidak berulang, dan waktu-waktu yang berlalu bersama kita juga tidak datang untuk kedua kalinya. Maka membangun kehidupan di atas jalan yang lurus, di atas garis yang jelas, di atas prinsip yang terang, memastikan hal tersebut dan mendetailkan ukurannya dan mengokohkan langkah di atasnya adalah suatu hal yang sangat penting sekali. Kemudian dari sisi lain, umat ini pada setiap masa dan generasinya senantiasa mengalami ujian dan cobaan, dan juga dimaklumi apa yang menimpa banyak dari kaum muslimin di hari-hari ini di berbagai belahan negeri. Sejumlah masalah, sejumlah perkara terjadi, dan berakibat yang sangat negatif terhadap kehidupan seorang muslim atau muslimah, atau di dalam kehidupan masyarakat muslim. Dan ini kembali kepada banyak sebab tentunya, dan sebab yang paling besar dalam hal tersebut adalah karena jauhnya kaum muslimin dari mana agama, dari mana sunnah yang merupakan prinsip utama di dalam agama kita. Maka melihat kepada sudut ini dan sudut yang saya sebutkan di awal, maka sangatlah penting artinya majelis-majelis ilmu dihiasi dengan pembahasan yang dengannya seorang muslim dan muslimah mengetahui bagaimana jalan yang benar di dalam kehidupan, dan bagaimana membangun kehidupannya di atas suatu hal yang pasti, suatu hal yang pasti dari sisi dia adalah kebenaran yang murni yang dipastikan, dan dari sisi suatu hal yang pasti dari sisi dia pasti akan membawa kebaikan dan membawa kesejahteraan di dalam kehidupan seorang muslim. Maka pembahasan kita pada pagi hari ini, insyaallah taala pada hari ini dan hari besok, adalah kita menguraikan makna dari mandhumah ra'iyah seputar sunnah. Ya. Mandhumah adalah kumpulan bait-bait syair yang biasanya hal ini di dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan agama dilakukan untuk meringkas ilmu dan menyusun ilmu tersebut di atas aturan bait-bait syair yang mempunyai aturan-aturan tersendiri, sehingga lebih mudah untuk dihafal dan lebih mudah untuk diingat. Dan pada setiap ilmu agama atau setiap cabang ilmu agama, apakah itu dalam tafsir ataupun di dalam ulumul Quran, di dalam dengan berbagai bentuk ulumul Quran, apakah itu di dalam hadith atau ulumul hadith, apakah itu dalam fikih maupun usul fikih, iya, di dalam akidah, di dalam bahasa Arab, semuanya diterangkan, atau bidang-bidang ilmu tersebut terdapat mandhumah-mandhumah, rangkaian-rangkaian bait-bait syair yang meringkas sebuah bidang sehingga mudah dihafalkan bagi siapa yang akan mempelajarinya. Demam-bema yang kita akan baca di sini sangat besar sekali artinya, sebab penulisnya termasuk penulis yang dikenal dari jajaran para imam yang terkemuka di masanya. Iya. Dan isi dari manzuma ini adalah penjelasan-penjelasan prinsip-prinsip penting bagi kaum muslimin di dalam kehidupannya. Ya, insyaallah ta'ala dengan mendetailkan pembahasan dalam manzuma ini kita bisa mencapai maksud dari judul materi, yaitu membangun hidup di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, untuk meringkas waktu, sebab manzuma ini terdiri dari 44 bait syair dan manzuma ini yang seperti saya sebutkan tadi, dia disebut dengan nama al-manzumah ar-ra'iyyah fis sunnah, manzuma yang berakhir dengan huruf ra. Jadi seluruh bait syair ya itu akhirnya dengan huruf ra. Penjelasan tentang sunnah. Sebelum kita mulai membaca, saya berikan sedikit biografi tentang penulisnya. Penulis manzuma ini adalah Al-Imam Sa'd ibn Ali ibn Muhammad ibn Ali ibn Al-Husayn Abu Al-Qasim Al-Zanjani. Abu Al-Qasim Al-Zanjani. Beliau dilahirkan tahun 380 Hijriah. Nah, dalam Syiar Alamin Nubala dikatakan takriban, kira-kira demikian. Dilahirkannya tahun 380 Hijriah. Az-Zanjani itu adalah nisbah. Nisbat kepada negeri beliau, yaitu negeri Zanjan. Dan negeri Zanjan, ya, Zanjan di fathah zainya, di sukun nunnya, kemudian jim, akhirnya nun, Zanjan. Dia adalah negeri yang besar, masyhur di pegunungan atau daerah-daerah pegunungan di sekitar Abhar, Qazwin, Al-Ajam, antara itu dan antara Azerbaijan, dan antara Azerbaijan. Iya. Ejaan dalam bahasa Arabnya Az-Zanjani. Kalau orang Ajam membacanya Zankan pakai ka, bukan pakai jim, tapi pakai ka, pakai ka. Iya. Dan dari negeri ini, negeri Zanjan ini, telah lahir sejumlah ulama dengan berbagai keahlian di bidangnya masing-masing. Dari ulama hadis, ulama adab, dan semisal dengannya. Iya. Dan beliau rahimahullahu ta'ala, Sa'd ibn Ali Abu Al-Qasim Az-Zanjani ini, disebutkan dalam biografinya beliau telah menuntut ilmu dan telah mengelilingi berbagai negeri di dalam menuntut ilmu. Iya. Dan ini dari kebiasaan para ulama di masa itu, mereka dalam menuntut ilmu melakukan rihlah, perjalanan. Selain dari mereka belajar di negerinya, setelah mapan dan mengambil dari guru-guru di negerinya, maka mereka mengadakan perjalanan menjumpai guru-guru yang lainnya di negeri yang lain. Dan di masa itu ilmu-ilmu agama terpencar, dalam artian sulit diketemukan, terkumpul pada satu orang, apalagi yang berkaitan dengan hadis. Nah, seluruh hadis dihafal tidak seluruh hadis dihafal oleh satu orang, tapi kadang sejumlah ahli hadis menghafal hadis-hadis tertentu, ribuan hadis tertentu, dan ahli hadis yang lainnya menghafal ribuan yang lainnya. Ya, karena itu kalau kita baca biografi para ulama terdahulu dari abad kelima ke bawah, maka kita akan ketemukan jumlah guru mereka yang sangat banyak. Ya, seperti misalnya Imam Bukhari dan Imam Muslim, guru mereka berdua lebih dari seribu guru. Karena mereka mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan melakukan perjalanan untuk hal tersebut. Ya, adapun di masa ini buku-buku telah tercetak dengan mudah dan bisa dibaca dengan sangat mudahnya. Di mana di masa dahulu, ya sejumlah buku. Ya, kalau ingin mendapatkan buku maka dia harus menulisnya kadang, ya, dengan jangka waktu yang sangat panjang atau dalam jangka waktu yang sangat panjang. Kalaupun tidak, mereka membeli buku tersebut dengan harga yang sangat mahal. Dengan harga yang sangat mahal. Berbeda di masa ini, berbagai kemudahan Allah Subhanahu wa taala berikan. Bahkan di masa ini, ya, ratusan bahkan ribuan buku kadang terkumpul dalam sebuah CD program. Iya. Tapi disinilah letak perbedaan dan berkah di dalam ilmu itu. Sebab seseorang semakin besar upayanya, semakin besar pengorbanannya, semakin banyak derita, rintangan, keletihan yang dialami, yang dihadapi di dalam menuntut ilmu, maka ilmu yang dia dapatkan juga akan semakin diberkahi dan semakin menancap di dalam dirinya. Iya. Dan ini sisi perbedaan antara ilmu para ulama terdahulu dan orang-orang belakangan. Kemudian di sisi lain, dari sisi kemudahan melakukan perjalanan. Di masa tersebut, kalau seorang melakukan perjalanan ke berbagai negeri, maka ini artinya orang yang melakukan perjalanan tersebut adalah orang yang betul-betul mempunyai cita-cita yang tinggi dan semangat yang luar biasa. Ya, sebab perjalanan dari sebuah negeri ke negeri yang lainnya itu butuh waktu berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Iya. Di dalam melakukan perjalanan tersebut. Nah, dan mereka di dalam perjalanan ini menempuh berbagai rintangan. Tidak semudah dan tidak seaman keadaan sekarang ini. Oleh keadaan sekarang ini, seorang ingin melakukan perjalanan yang dulunya kalau ditempuh pakai laut misalnya makan waktu beberapa hari, sekarang dalam waktu sejam atau tidak lebih daripada itu ia bisa sampai ke tempat yang dia inginkan. Iya. Maka ini adalah kemudahan-kemudahan yang Allah mudahkan di masa ini. Tapi bersamaan dengan itu, semangat menuntut ilmu agama dan mempelajari ilmu agama di masa ini juga sangatlah kurang. Iya. Juga sangat kurang. Dan itu tabiat dari sebuah nikmat atau tabiat banyaknya kemudahan biasanya membuat seorang itu larut di dalam kemudahan tersebut sampai dia lupa bahwa dirinya sebenarnya berada di dalam sebuah nikmat. Bahwa dirinya sebenarnya berada dalam sebuah nikmat. Dan kadang seseorang tidak sadar bahwa dirinya berada dalam sebuah nikmat kecuali setelah dia kehilangan nikmat tersebut. Iya. Dan kalau sudah kehilangan nikmat, maka tidak ada arti sebuah kesadaran. Karena itu, kadang kalau kita membaca sirah atau biografi dari ulama terdahulu seperti ini, ini akan menambah wawasan kepada kita, menambah semangat ya, di dalam mempelajari ilmu agama. Dan sebagaimana yang akan diterangkan nanti, bahwa tidak ada kejayaan dan kebaikan bagi umat kecuali dengan cara mempelajari agamanya dan mendalami agamanya. Sebab segala unsur kemajuan dan kejayaan itu ada aturannya di dalam agama. Ada aturannya di dalam agama, aturan-aturan secara global maupun secara terperinci. Iya. Jadi kita kembali kepada biografi penulis Sa'd bin Ali Az-Zanjani rahimahullah. Beliau melakukan perjalanan ke berbagai negeri. Disebutkan dalam biografinya bahwa beliau menjumpai berbagai guru atau sejumlah guru di negeri Mesir, di Syam, di daerah Sawahil. Ya, Sawahil artinya negeri-negeri yang berada di tepi pantai. Dan akhir dari umur beliau, beliau menetap berdomisili di Mekah. Ya. Jadi beliau dari Zanjan, dari arah dekat Azerbaijan. Ya. Negeri yang sangat jauh sekali. Kemudian akhirnya beliau tinggal di Mekah. Beliau tinggal di Mekah. Setelah beliau tinggal di Mekah, maka disebutkan Sara Sheikh Al-Haram. Maka beliau pun menjadi Sheikhnya Tanah Haram. Beliau menjadi ulama yang terkemuka di Mekah. Nah, beliau mempunyai sejumlah murid dan sejumlah guru. Ya, tentunya penyebutan guru ini kadang di sebagian keadaan di halaqah umum seperti ini kadang tidak terlalu banyak manfaatnya, kecuali kalau kita kenal bahwa guru-guru beliau ini adalah ulama-ulama terkemuka di masanya. Di antara guru-guru beliau, beliau mendengar dari Abu Abdullah ibn Nadif Al-Husain bin Maimun As-Sadafi, itu di Mesir. Dan di Gaza beliau mendengar dari Ali bin Salamah. Kemudian dari guru beliau di Zanjan, Muhammad bin Abi Ubaid. Kemudian Abdurrahman ibn Yasir Al-Juwaybiri, Abdurrahman ibn Tubayl Al-Halabi, dan selainnya dari para ulama yang berada di Dimashq. Nah, kemudian dari murid-murid beliau yang mengambil ilmu darinya, iya, ada tiga orang yang sangat masyhur. Yang pertama adalah Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi. Dan Al-Khatib Al-Baghdadi, ya, dan ini sisi keunikan dalam biografi beliau. Al-Khatib Al-Baghdadi umurnya lebih tua daripada Az-Zanjani. Bersamaan dengan itu beliau mengambil ilmu dari Az-Zanjani. Ya. Dan diantara murid beliau juga Abul Mudaffar As-Sam'ani Mansur bin Abdul Jabbar. Dan As-Sam'ani salah seorang imam ahli sunnah di masanya. Demikian pula dari murid beliau Muhammad bin Tahir Al-Hafiz. Dan Ibn Tahir ini adalah salah seorang ulama terkemuka dari ahli hadis. Iya. Dan banyak lagi murid-murid beliau bisa diketemukan di dalam biografi beliau. Yang jelas beliau di kalangan para ulama adalah ulama yang terkemuka. Disebutkan dalam sebagian biografinya, disebut bahwa beliau adalah seorang imam hafiz. Hafiz itu penggunaan orang yang banyak hafalannya. Iya. Dan sisi penggunaan banyak hafalan itu berbeda dari masa ke masa. Dan di masa dahulu seorang itu tidak dikatakan hafiz kecuali kalau dia menghafal ribuan riwayat. Mutkinan. Beliau adalah seorang yang mutkin. Kadang ada yang hafiz, dia hafal tapi tidak mutkin. Tapi ini beliau mutkin. Maksudnya hafalannya betul-betul kokoh dan sangat kuat. Al-itqan itu dia mampu menghadirkan hafalannya kapan dia berkehendak, kapan dia inginkan. Iya. Dihadirkan dengan cepat dan tidak ada keraguan dalam apa yang dihadirkan. Itu itqan namanya. Wari'an, dan beliau adalah orang yang sangat wara'. Ya, taqiyan, orang yang sangat bertakwa. Katsiral ibadah, dan beliau adalah orang yang sangat banyak beribadah. Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Siyar Alamin Nubala, beliau mensifatkan Az-Zanjani, beliau sebutkan bahwa beliau adalah seorang imam, al-allamah, al-hafidh, al-qudwah. Al-qudwah artinya panutan. Al-abid, ahli ibadah. Syekhul haram, syekh tanah haram. Nah, sebab beliau rahimahullahu ta'ala tinggal di Mekah. Dan di dalam Tadhkiratul Huffaz, Adz-Dzahabi berkata bahwa Abul Qasim Az-Zanjani adalah dari tokoh-tokoh ahli sunnah dan imam ahli hadith di masanya. Beliau sangat benci kepada ilmu kalam dan sangat benci kepada pemikiran-pemikiran menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Iya. Kemudian Imam Adz-Dzahabi berkata, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menutup kita semua dengan kebaikan dan mewafatkan kita di atas keimanan dan sunnah. Kata beliau, sungguh sangat sedikit orang yang berpegang dengan sunnah yang murni di masa ini. Bahkan kadang kamu melihat ada orang yang memuji sunnah, memuji ahli sunnah, tapi orang tersebut telah berlumpur dengan sejumlah bid'ah kalam dan telah lancang untuk tenggelam di dalam membicarakan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dengan menafikannya atau dengan membersihkan, ya mana membersihkan di sini dibaca menafikan sifat-sifat tersebut, ya. Menafikan sifat-sifat tersebut. Jadi secara umum beliau adalah imam dari a'immah ahli sunnah. Kelebih dari itu, ya, dari banyaknya ibadah beliau dan terkenalnya beliau dengan keimanan dan ketakwaan, sampai beliau disebutkan, ya, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya sejumlah karamah dan sejumlah perkara yang menunjukkan bahwa beliau adalah ahli ibadah. Nah, bahwa beliau adalah ahli ibadah. Dan tidak jarang sebagaimana para imam yang lainnya, kadang disebutkan di dalam biografinya hal-hal yang diingkari. Ya, hal-hal yang diingkari. Dan ini mungkin saya sebutkan di sini dari sisi faedah. Ya, bahwa disebutkan dalam biografinya, di antara yang menyebutkannya, kata beliau, atau di sebagian biografi disebutkan bahwa Zanjani ini di tanah haram, di Mekah sana, kalau beliau masuk untuk tawaf, maka orang-orang menyingkir, ya, untuk memberikan jalan kepada beliau, ya. Dan disebutkan juga dalam biografinya bahwa orang-orang di masanya mencium tangan beliau lebih banyak daripada mencium Hajarul Aswad. Tentunya dari pemaparan ini ada suatu hal yang berlebihan dalam perkara ini. Dan kalau kita bandingkan dengan keterangan Imam As-Sam'ani dalam Al-Ansab, beliau terangkan bahwa apa yang disebutkan itu tadi, itu hanya sekedar opini yang digambarkan oleh sebagian orang saja yang hasad kepada beliau. Yang hasad kepada beliau. Nah, dari lisan orang-orang yang hasad inilah akhirnya berkembang ucapan-ucapan yang seperti ini dan akhirnya tercatat juga dalam sebagian buku biografi. Padahal hakikatnya mencium tangan, apalagi disifatkan mencium tangan lebih banyak daripada tangan beliau dicium lebih banyak daripada dicium Hajarul Aswad, ini adalah bentuk gulu, berlebihan, ekstrim dalam agama. Iya. Dan hal tersebut adalah perkara yang tidak diperbolehkan. Dan tidak layak bagi seorang imam seperti beliau untuk membiarkan kemungkaran. Nah, walaupun mencium tangan itu sendiri, ya, bukan suatu hal yang diharamkan, tapi kalau seorang melakukannya untuk tabarruk, mengambil berkah darinya, ya, mencium tangan guru, mengambil berkah darinya, maka ini adalah hal yang diharamkan. Tapi kalau itu adalah sebuah kebiasaan di suatu tempat misalnya, seorang anak mencium tangan ayahnya, seorang murid mencium tangan gurunya, ya, hanya sebuah kebiasaan, maka itu tidak apa-apa. Walaupun sebagian para ulama menyebutkan bahwa afdalnya ditinggalkan karena kebanyakan para ulama as-salaf terdahulu tidak melakukannya. Baik. Jadi kadang muncul hal-hal yang seperti ini dalam biografi seorang imam ahli sunnah, itu munculnya dari orang-orang yang hasad kepada beliau, dan ini memasukkan ke dalam sejarah kehidupannya hal yang tidak benar sama sekali dan tidak layak dengan kedudukan beliau, kedudukan mereka. Iya, dan ini terjadi dari masa ke masa. Iya, dari masa ke masa. Nah, itulah dari kebiasaan ahlul bidah, mereka ikut mengambil manfaat, atau kalau bisa dibahasakan mungkin menjadi benalu di dalam kehidupan ataupun di dalam penjelasan biografi para ulama. Mereka memasukkan hal-hal yang mereka inginkan, yang sebenarnya hal tersebut adalah hal yang tidak benar penisbatannya kepada mereka, bahkan kadang dia adalah hal yang mungkar ataupun hal yang diharamkan. Ya, ini sekilas tentang biografi penulis Imam Abu Al-Qasim Az-Zanjani rahimahullahu ta'ala. Jadi sekali lagi saya ulangi nama beliau, Abu Al-Qasim Az-Zanjani, nama beliau Sa'ad bin Ali bin Muhammad ibn Ali ibn Hussein. Iya. Dan beliau meninggal tahun setelah saya sebutkan tadi, beliau lahir sekitar tahun 380. Di dalam Al-Wafi bil Wafayat disebutkan bahwa beliau meninggal pada tahun 471 Hijriah. Jadi umur beliau sekitar berapa? 91 tahun. Nah, baik. Kemudian manzuma ini berkaitan dengan manzuma yang kita akan baca, bait-bait syair yang kita akan baca ini. Sekali lagi saya tekankan bahwa ini adalah rangkaian-rangkaian ilmu yang diringkas, yang dirangkai dalam bentuk bait-bait syair supaya mudah dihafalkan, Dan di dalam kaidah bahasa Arab ada pembicaraan biasa, atau di dalam susunan kata orang Arab ada pembicaraan biasa dan ada pembicaraan dalam bentuk syair. Iya. Pembicaraan biasa sulit untuk dirangkai, didobot, dihafalkan kalimat-kalimatnya. Tapi kalau dia syair, syair itu ada aturan-aturannya, aturan penulisannya. Sehingga orang yang paham aturan penulisan, ketika dia dengar sebuah syair, akan lebih mudah untuk dihafalkan, lebih mudah untuk dia paham. Ya, dan kadang juga maknanya akan lebih enak untuk didengarkan. Nah, demikian pula keberadaan manzuma yang kita akan baca ini. Dalam manzuma ar-ra'iyah ini, dalam as-sunnah, ini asalnya dia adalah sebuah tulisan yang ditulis oleh penulis, dan ini tulisan sudah dari masa dahulu, dan Abu Al-Qasim Az-Zanjani sendiri punya syarah. Beliau membuat atau menulis penjelasan terhadap manzumanya. Jadi beliau menulis manzuma ini dan beliau menulis juga syarahnya. Ya. Manzuma dan syarahnya ada dalam manuskrip di perpustakaan Al-Zahiriyah di Damaskus, yang kemudian oleh salah seorang ulama di Madinah dikeluarkan dari manuskrip ini, kemudian dibaca bait-bait syairnya, kemudian beliau juga baca dari syarah Imam Abu Al-Qasim Az-Zanjani. Walaupun syarah beliau yang diketemukan sekarang ini tidak lengkap, namun sebagian dari syarah beliau di awal-awalnya secara khusus dinukil oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Ijtima' al-Juyush al-Islami al-Islamiyah. Iya. Ini menunjukkan bahwa karya beliau ini dan keberadaan beliau itu adalah hal yang dikenal di kalangan para ulama. Ya, bukan di kalangan para ulama di bidang akidah fikih saja. Bahkan di dalam ilmu hadis pun beliau dikenal. Sehingga kalau antum baca buku-buku mustalah ya, yang berkaitan dengan ilmu hadis, maka kadang antum akan dengarkan sebagian penukilan dari Az-Zanjani pendapat beliau di dalam sebagian masalah. Ya, seperti dalam masalah syurutul a'immah, syarat Imamun Nasai, juga di dalam masalah memperbandingkan antara seorang alim dengan alim yang lainnya, beliau punya pembicaraan yang dinukil oleh para ulama ahli hadis atau di dalam bidang ilmu mustalah. Ya. Dan bait syair dari Manzum Ar-Ra'iyah ini jumlahnya 44 bait syair. Jumlahnya ada 44. Ya, insyaallah taala kita akan selesaikan Manzum ini dalam waktu 2 hari. Ya. Untuk memperingkas waktu, saya akan membaca Manzum ini satu persatu. Kemudian saya akan jelaskan mana yang terkandung di dalamnya. Dan pada sebagian dari mambuma yang ada syarahnya dari penulis, maka saya akan isyaratkan ucapan penulis dalam masalah. Walaupun membaca nasnya, kadang di pertemuan ringkas ini kita tidak punya banyak waktu. Yang paling penting, kita bisa simpulkan kesimpulan-kesimpulan yang penting dari mambuma ini dan syarah beliau. Dan juga kita mengambil kaidah-kaidah yang penting di dalam masalah. Sebab Manzum Ar-Ra'iyah ini oleh Imam Ad-Dahabi disyaratkan juga dalam biografinya bahwa Imam Ad-Dahabi berkata bahwa Abul Qasim Az-Zanjari ini punya kawaid, punya kaidah-kaidah di dalam sunnah. Jadi punya kaidah-kaidah, beliau menulis kaidah-kaidah seputar sunnah. Iya. Dan bagi siapa yang membaca Manzum ini, di dalam Manzum ini terdapat kaidah-kaidah yang sangat jelas, yang sangat terang, yang sewajibnya dipegang oleh setiap muslim di dalam membangun kehidupannya di dunia ini. Iya. Di dalam bait yang pertama, dan saya kira antum sudah memiliki ya mampunya. Iya. Mungkin teman-teman yang ingin mengikutinya bagusnya memiliki selembar dari mambuma ini, dan saya akan baca satu persatu, saya terjemah kalimat per kalimat. Ya, saya baca kalimat per kalimat. Nah, kemudian saya isyaratkan bahwa saya lebih memilih untuk membahas dalam bentuk pembahasan mambuma hal yang tertulis. Ya, sebab ilmu itu tatkala dia tertulis itu akan lebih mudah untuk dipahami, dan biasanya kalau kita lupa kita ingin mengulanginya, lebih mudah untuk mengulanginya. Iya. Berbeda kalau berbicara biasa saja. Pembicaraan biasa insyaallah banyak manfaatnya, tetapi tidak sebanyak manfaat kalau kita membaca dari sebuah buku dan kita takyid. Ya, kita tulis atau kita ikat faedah-faedah tersebut di dalam buku tersebut atau di dalam buku atau di dalam catatan. Iya. Kata penulis rahimahullahu taala, كتب القاسم الزنجاني رحمه الله تدبر كلام الله واعتمد الخبر ودع عنك رأيا لا يلائمه أثر ونهج الهدى فالزمه واقتدي بالأولى هم شهد التنزيل علك تنجبر. كتب له تدبر كلام الله. Tadabburlah engkau terhadap kalam Allah. Wa'tamidil khabar. Dan bersandarlah kamu di atas hadis, di atas al-khabar. Yaitu di atas hadis. Wada'anka ra'yan la yula'imuhu athar. Dan tinggalkan dari kamu pendapat yang tidak sejalan dengan hadis, tidak sejalan dengan athar. Iya. ونهج الهدى فالزمه واقتدي بالأولى. Dan jalan yang benar, jalan petunjuk, hendaknya kamu komitmen di atasnya. waqtadi bil ula, dan ikutilah al ula. Al ula bermana alladina, al ula bermana alladina, dan ikutilah orang-orang yang humu syahidut tanzila, mereka menyaksikan turunnya Al-Qur'an. Allaka tanjabir, allaka dari asalnya la'allaka, dan la'allaka punya banyak pembahasan dalam bahasa Arab. Bisa dibaca allaka, bisa dibaca allaka, dan kelihatannya ada bacaan yang lainnya. Nah, allaka di sini, dan dalam bahasa Arab la'alla itu kadang bermana tarajji, harapan, bermana harapan, dan bermana pemastian. Dan di sini harusnya diartikan pemastian. Jadi kalau kamu mengikuti Nahjal Huda dan mengikuti jalan para sahabat yang menyaksikan turunnya Al-Quran, pasti kamu akan dibesarkan. Pasti kamu akan diagungkan. Tanjabir. Nah, dalam dua bait yang pertama ini, di dalamnya penulis rahimahullahu ta'ala menjelaskan dasar yang paling penting yang harus dipegang oleh setiap muslim dan muslimah, pijakan yang paling utama yang seorang harus berdiri di atasnya. Dan ini penjelasan tentang sumber talaqqi, penjelasan tentang sumber pengambilan ilmu, sumber pengambilan ilmu. Jadi pengambilan ilmu itu ada sumber-sumbernya, ada sumber-sumbernya. Maka beliau terangkan sumber pengambilan ilmu, pengambilan akidah secara khusus, bahwa itu diambil dari kalam Allah, dari firman Allah, dan diambil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi beliau terangkan hal ini. Kemudian yang ketiga, beliau tekankan bahwa hal tersebut, Al-Quran dan sunnah ini, iya, diambil ilmu darinya sesuai dengan apa yang dipahami, yang dijalani oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, yang mereka ini menyaksikan langsung bagaimana turunnya Al-Quran dan paling memahami maksud dari agama itu, dan mengambil langsung agama dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Jadi ini penjelasan sumber pengambilan ilmu. Iya. Dan siapa yang salah dalam sumber pengambilan ilmu ini, maka dia akan membangun bangunannya di atas pondasi yang tidak kuat. Dia akan membangun bangunannya di atas pondasi yang tidak kuat. Dan sumber pengambilan ilmu ini harus diambil dari sumber yang benar, supaya membawa kesejahteraan untuknya. Bagikan mata air misalnya, bagikan air bagi manusia. Air bagi manusia, siapa ingin dapat kebaikan, maka dia harus ambil dari sumber air itu. Dia mengambil dari mata air. Ya. Berbeda dengan orang yang mengambil dari sumber-sumber yang sudah bercampur dengan kotoran, bercampur dengan penyakit, maka ini tidak akan membawa kebaikan baginya, tidak membawa kebaikan baginya. Iya. Karena itu para ulama juga, mereka di dalam penulisan-penulisan, beliau semangat, mereka semangat untuk menerangkan di awal pembahasan tentang sumber pengambilan, tentang sumber pengambilan. Sebab orang yang biasanya minum dari air yang keruh, orang yang minum dari air yang berpenyakit, air yang kotor, begitu dia datang ke sumber air yang jernih dari mata airnya, dia langsung minum, maka dia akan merasakan perbedaan. Akan merasakan perbedaan. Dan dengan taufik Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dia akan cinta dengan air yang bersih tersebut. Dengan harapan dia akan meninggalkan sumber-sumber air yang dulunya hal tersebut adalah perkara yang membawa penyakit dan membawa kejelekan baginya. Ya, karena itu para ulama semangat di dalam awal-awal pembahasan, di dalam pembahasan akidah, mereka meluruskan sumber pengambilan ilmu. Meluruskan sumber pengambilan ilmu. Seperti penulis di sini, tadabbar kalamallahi wa'tamidil khabar wada'anka ra'yan la yula'imuhu athar. Tadabburlah terhadap kalam Allah, dan bersandar kamu di atas hadis Rasulullah, dan tinggalkanlah pendapat, tinggalkan pemikiran yang tidak pernah berjalan dengan athar, tidak pernah sejalan dengan athar. Iya. Ini nasihat dari awal, nasihat beliau untuk membangun ilmu di atas sumber, di atas pondasi yang benar. Iya. Sama dengan Ibn Abi Daud dalam Ha'iyah beliau, di awal Ha'iyah beliau juga manzumah, beliau menyusun juga bait-bait syair. Beliau berkata dalam awal Ha'iyah beliau, tamassak bihablillahi wattabi'il huda wala takun bid'iyan la'allaka tuflihu. Berpeganglah kamu dengan tali Allah dan ikutilah petunjuk, dan janganlah kamu jadi seorang yang menganut bid'ah. Kalau kamu melakukan hal ini, kamu berpegang dengan petunjuk, berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak menganut bid'ah, maka pasti kamu akan selamat. Pasti kamu akan selamat. Iya. Jadi ini penekanan akan sumber pengambilan, bahwa ilmu itu diambil dari sumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agama yang sampai kepada kita, atau agama ini datang dengan wahyu, datang dengan wahyu. Dia bukan pemikiran dan bukan juga pendapat, bukan pula kebiasaan atau adat istiadat yang diwarisi dari leluhur. Tapi agama Islam adalah wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Al-Qur'anul Karim dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an dan Sunnah dua-duanya adalah wahyu. Dua-duanya adalah wahyu. Iya. Walaupun Al-Qur'anul Karim tentunya dia adalah sumber yang pertama, ya, sebab dia adalah wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkan dari sisi Allah, dia adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan hadis, dia juga adalah wahyu, tetapi dibahasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Dan Allah telah menyebutkan tentang nabinya, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah beliau, tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berucap dari hawa nafsunya. Bahkan yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Iya. Maka ini penjelasan tentang sumber yang benar dalam pengambilan ilmu. Jadi sekali lagi, ilmu itu, ya, semua bidang ilmu agama diambil di atas sumber Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan jalannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Tidak diambil dari mimpi ataupun dari pendapat sebagian orang, juga tidak diambil dari eksperimen, percobaan yang dilakukan. Ya. Bukan pula diambil dari adat kebiasaan leluhur, nenek moyang. Tapi agama semuanya jelas tuntunannya, jelas aturannya. Ya. Ada Al-Quran dan ada Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya telah lengkap, telah sempurna, tidak ada yang ditelantarkan. Ma farratna fil kitabi min syai'. Kami tidak pernah menelantarkan sesuatu apapun penyebutannya di dalam Al-Qur'an. Ya, dan ini insyaallah taala kita akan lebih terangkan lagi, ya, pendalilan-pendalilan akan kesempurnaan agama dan wajibnya kita mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah, ya. Kita akan terangkan dalam bait-bait yang akan datang. Jadi kata penulis, tadabbar kalam Allah. Tadabburlah kalian atau tadabburlah engkau terhadap firman Allah. Ya, tadabbur artinya memperhatikan masalah tersebut dengan seksama. Memperhatikan sebuah masalah dengan seksama, mencermatinya, ya, dan mempertajam pengamatan padanya. itu tadabbur. Dan tadabbur ya, adalah sebuah sifat yang sangat terpuji sekali dan suatu hal yang dianjurkan. Apalagi tadabbur itu berkaitan dengan kalamullah, tadabbur terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tadabbur terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah memerintah ya, di dalam Al-Qur'an untuk tadabbur terhadap ayat-ayatnya. Allah berfirman, "Afala yatadabbaruna Al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha?" Tidakkah mereka tadabbur terhadap Al-Qur'an? Atau hati-hati itu telah terbungkus oleh bungkusan yang menyebabkan hati itu tidak bisa menerima petunjuk. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna Al-Qur'an? Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Tidakkah mereka tadabbur terhadap Al-Qur'an? Andai kata Al-Quran itu datangnya dari selain Allah, maka sungguh mereka akan mendapatkan pada Al-Quran itu perselisihan yang sangat banyak. Dan juga Allah Subhanahu wa taala ya, menyebutkan tentang keberadaan orang-orang kafir, bagaimana sikap mereka terhadap ayat-ayat. Qad kanat ayati tutla alaikum fa kuntum ala aqabikum tanqisun mustakbirina bihi samiran tahjurun. Afalam yadabbarul qawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahum al-awwalin. Sungguh ayat-ayat kami, sungguh ayat-ayatku telah dibacakan terhadap kalian, dan kalian berpaling di belakang pundak kalian, di belakang punggung kalian. Kalian bersombong dengannya. Terus-menerus kalian memunculkan, meninggalkannya, berhijrah darinya, meninggalkannya. Kemudian Allah berfirman, tidakkah mereka itu tadabbur terhadap al-qaul, tadabbur terhadap ayat-ayat. Ya. Atau telah datang kepada mereka, apa yang belum datang? Kepada ayat-ayat mereka yang pertama, yang terdahulu. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayati waliyatadhakkara ulul albab. Ia adalah kitab yang penuh dengan berkah yang kami turunkan kepada engkau ya Muhammad, supaya mereka tadabbur terhadap ayat-ayatnya dan supaya ulul albab mengingat dengannya. Maka tadabbur terhadap ayat-ayat Al-Quran ya, adalah hal yang penting. Dan maksud dari penulis di sini, tadabbur kalam Allah ya, tadabburlah kalian terhadap kalam Allah, artinya berpeganglah kalian dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau sebutkan di sini bahwa Al-Qur'an itu adalah kalam Allah. Ya. Soal Al-Qur'anul Karim adalah kalam Allah, dari pembicaraan Allah, dari firman Allah. Allah berbicara dengannya, berfirman dengannya. Iya. Dan pembicaraan Allah dengan suara dan dengan huruf. Dan pembicaraan Allah Subhanahu wa taala adalah sifat Allah. Sifat Allah. Dia adalah sifat Allah dan bukan makhluk. Maka diterangkan di sini bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah, tadabbur terhadap kalam Allah. Nah, dan ini dasar pokok di dalam agama. Seorang tatkala mengambil tuntunannya, diambil dari Al-Qur'an. Diambil dari Al-Qur'an dan dia cermati ayat-ayat Al-Qur'an. Iya. Tidak diambil dari selain Al-Qur'an. Tidak pula dari pemikirannya sendiri, tapi diambil dari ayat-ayat Al-Quran. Dari bantahan terhadap sebagian orang yang membuat sejumlah kaum muslimin lari dan tidak suka untuk menghayati Al-Quran. Dan ucapan sebagian orang ini dalam sebagian buku para ulama kita, seperti dalam buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam Usul Sittah, disebut sebagai syubhat iblisiyah. Ya, sebagai kerancuan yang disusupkan oleh iblis. Sebagian orang mengatakan bahwa orang yang ingin tadabbur terhadap Al-Qur'an, dia harus punya kapasitas ilmu yang tinggi, dia harus ahli ijtihad, dia harus paham ini, paham itu. Ya. dan seterusnya dari hal-hal yang sangat besar sekali, tidak ada yang bisa sampai ke sana kecuali ahli ijtihad, dari ulama yang betul-betul mumpuni. Jadi ini artinya menutup pintu tadabbur terhadap kaum muslimin secara umum. Dan ini adalah metode yang salah dan menghambat dari memahami Al-Quran. Ya, menghalangi dari tadabbur terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa'tamidil khabar, dan bersandarlah kamu di atas al-khabar. Wa'tamid artinya jadikanlah umdah atau berdirilah engkau di atas al-khabar. Dan al-khabar secara bahasa artinya adalah berita. Al-khabar secara bahasa bermakna berita. Dan yang diinginkan dengan al-khabar di sini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu yang diinginkan dengan makna al-khabar. Jadi tadabburlah terhadap kalam Allah dan bersandarlah kamu di atas al-khabar. Bersandarlah kamu di atas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini dua perkara yang merupakan pedoman kehidupan seorang muslim dan muslimah. Iya. Kemudian beliau ingatkan di sini satu sebab yang merupakan sebab kesalahan. Banyak orang yang menyimpang dari jalan yang lurus, banyak orang yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, dikarenakan jatuh dalam kesalahan ini. Karena itu beliau ingatkan. Kata beliau dalam potongan bait berikutnya, wada anka ra'yan la yulaimuhu athar, dan tinggalkanlah ra'i, tinggalkanlah ra'yu yang tidak sejalan dengan athar. Athar ini penamaan lain untuk hadith. Jadi hadith itu kadang disebut al-hadith, kadang disebut al-khabar, kadang disebut athar, kadang disebut athar. Walaupun penggunaan athar di kalangan sebagian para ulama maknanya lebih luas. Ya, maknanya lebih luas. Ada yang menggunakan asar untuk hadis Rasulullah SAW, apa yang disandarkan kepada Nabi juga disandarkan kepada sahabat atau di bawah sahabat juga disebut sebagai nama, disebut dengan nama asar. Ya, disebut dengan nama asar. Nah, dan di kalangan ulama belakangan penggunaan kalimat asar terdominasi untuk apa yang disandarkan kepada selain Nabi. Apa yang disandarkan kepada sahabat dan di bawahnya itu disebut asar di kalangan ulama belakangan. Tapi beliau ini Az-Zanjani dari ulama terdahulu. Ulama terdahulu biasanya penggunaan asar itu umum untuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disandarkan kepada Nabi maupun selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ingatkan di sini sebuah kaidah. Kata beliau, wada anka ra'yan, dan tinggalkanlah ra'yu. Ra'yu itu apa? Ya. Sekarang saya pakai bahasa ra'yu ya. Sebab dibahasakan dalam bahasa Indonesia. Walaupun mungkin dibahasakan dengan bahasa Indonesia. Tapi penggunaan ra'yu dalam bahasa Arab itu lebih luas maknanya. Ya, saya pahamkan makna ra'yu. Dalam bahasa Arab ra'yu itu artinya pemikiran. Ya, pendapat. Pemikiran atau pendapat. Nah. Iya. Dan ra'yu ini kadang dia sifatnya baik, kadang sifatnya tercela. Ya, kadang murni dia mengikuti dari sumber yang benar dan kadang dia berjalan dengan hawa nafsu. Itu ra'i. Jelas? Dan ini mungkin akan lebih kita perinci. Di ucapan penulis beliau berkata, wada anka ra'yan, dan tinggalkanlah darimu atau jauhkan darimu ra'yan, ya, ra'yu yang tidak berjalan atau tidak sejalan dengan asar, tidak sejalan dengan hadis. Nah, beliau di sini mengisyaratkan bahwa ra'yu itu pemikiran, ya, yang asalnya dari manusia dan semuanya jelek. Ya. Ada yang sejalan dengan hadis dan ada yang tidak sejalan, kan begitu? Ada yang sejalan dengan hadis dan ada yang tidak sejalan. Nah, dan memang Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam I'lamul Muwaqqi'in beliau menjelaskan bahwa ra'yu itu terbagi tiga. Kata beliau, ra'yu yang pertama adalah ra'yu yang batil. Ra'yu yang kedua adalah ra'yu yang benar. Ya. Ra'yu yang ketiga adalah letak terjadinya kesamaran. Ya. Ra'yu yang batil jelas ya ditinggalkan. Nah, dan ini yang diinginkan oleh penulis di sini, ra'yu yang batil. Dan kita akan rinci berapa bentuk ra'yu yang batil itu. Ra'yu yang kedua adalah ra'yu yang benar. Dan ini ra'yu yang dibangun di atas tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Ini yang dipakai oleh para a'immah, para sahabat, para tabi'in di dalam apa namanya mengeluarkan hukum-hukum. Ya. Karena itu antum dengarkan atau antum ketahui sejumlah hukum di dalam bab qadha, di dalam bab perhukuman, peradilan, dan sejumlah perkara disebutkan oleh pendapat, dia katakan ini adalah ijtihad dengan ra'yi saja. Dan ra'yi tersebut, sepanjang sejalan dengan athar, maka dia adalah hal yang diterima. Ya. Kemudian yang ketiga adalah letak ijtibah. Letak kesamaran. Ya, dan di sini adalah letak ijtihad dalam menggunakannya. Dibangun di atas dasar umum bahwa segala hal yang lepas dari tuntunan Al-Quran dan Sunnah sekedar pemikiran dari manusia, maka itu tidak terjamin kebaikan padanya. Ya. Bahkan kalau dia berseberangan dengan Al-Quran dan Sunnah, pasti itu adalah hal yang batil. Pasti merupakan hal yang batil. Nah, maka di sini penulis memperingatkan untuk meninggalkan ra'i yang batil, yang tidak sejalan dengan tuntunan. Yang tidak sejalan dengan tuntunan. Ibnul Qayyim menyebutkan sejumlah ra'i yang batil dalam Ilamul Muwaqqi'in. Ya. Kata beliau, ra'i yang pertama adalah ra'yu al-mukhalifu lin-nas. Adalah ra'i yang menyelisihi nas. Ya. Kapan dia punya pendapat, pendapatnya menyelisihi nas Al-Qur'an atau menyelisihi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah ra'yu yang batil. Ra'yu yang batil yang harus ditolak. Ya. Dan batilnya ra'yu yang seperti ini dan rusaknya adalah hal yang dimaklumi. Tidak boleh memberi fatwa, tidak boleh memberi keputusan, tidak boleh memberi penjelasan dari ra'yu yang batil seperti ini. Kemudian ra'yu yang kedua, dari ra'yu yang tercelah, kata beliau, al-kalam fi diri bil kharsi wa dhanni ma'a tafriti wa taqsir fi ma'rifatin nususi wa fahmiha wa istinbatil ahkami minha. Ra'yu yang kedua dari ra'yu yang batil adalah berbicara dalam agama dengan mengira-ngira dan menyangka. Mengira-ngira dan menyangka. Di sisi dia itu sangat kurang dan menelantarkan penguasaan nas-nas, pemahaman dan mengambil istinbat darinya. Ya. Jelas ya? Ya, ra'i yang seperti ini disebut ra'i batil oleh beliau. Ada orang, dia tidak begitu kuat. Tidak begitu menguasai nas Al-Quran dan Sunnah. Ya. Tidak begitu memahami nas Al-Quran dan Sunnah. Bersamaan dengan itu, dia berbicara dengan pendapatnya mengira-ngira agama. Mengira-ngira. Hanya sekedar menduga-duga. Dengan ra'i yang batil. Ya, beda ya dengan orang yang mumpuni di atas ilmu agama. Kemudian dia berbicara dengan sesuatu dari ijtihadnya. Ya. Dia berkata, saya sangka bahwa hal ini hukumnya demikian. Atau begini keadaannya. Maka ini walaupun dia utarakan dengan kalimat saya sangka. Ya. Kadang penggunaannya untuk dari sisi berhati-hati misalnya. Atau semisal dengan ini. Sebab asalnya dia berpijak di atas tuntunan dan nas. Dan dia kuat di atas tuntunan agama. Tapi orang yang tidak punya pemahaman terhadap nas. Ya, dangkal dalam memahami agama. Kurang pemahamannya. Tidak pandai mengambil istimbab. Kemudian berbicara, menduga-duga, mengira-ngira. Ya. Maka ini adalah ra'yu yang batil. Jelas? Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata Ibn Al-Qayyim, dari ra'yu yang batil adalah ra'yu yang terkandung di dalamnya peniadaan terhadap nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Serta perbuatannya. Serta perbuatan Allah. Iya. Dengan bentuk-bentuk kias yang dilakukan oleh ahlul batil. Jadi ini pembahasan ra'yi yang seperti ini dibahas dalam penggunaan asma wa sifat. Dalam penetapan nama-nama dan sifat-sifat Allah, perbuatan Allah, ya. Seorang terbatas pada nas menetapkan sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh nas, Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dikiaskan. Atau dia membagi ukuran-ukuran, pendapat-pendapat dari ahlul bidah. Maka siapa yang keluar dari nas dalam hal ini, maka ini terhitung sebagai ra'yi yang batil. Kemudian yang keempat, ya. Kata beliau, dari ra'yi yang batil adalah ra'yu yang dibuat darinya atau muncul darinya berbagai bid'ah atau pendapat yang dengan pendapat ini akan berubah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini juga dari ra'yi yang batil. Ra'yi yang batil dan ra'yi yang tercela. Kemudian yang kelima dari ra'yi yang tercela adalah ra'yi yang disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala, dan beliau menukil hal ini merupakan pendapat mayoritas ulama, jumhurul ulama, di mana mayoritas para ulama berkata, mereka menegaskan bahwa berucap di dalam hukum-hukum syariat dengan berbaik sangka atau sangkaan baik, ya, atau sibuk dengan perkara-perkara yang rumit, ya, atau mengambil perkara-perkara cabang, ya, kemudian dikembalikan kepada perkara pokok, ya, dengan bentuk pengkiasan yang keluar dari i'tibar, keluar dari kaidah-kaidah syariat, ini juga dihitung sebagai ra'yi yang tercela. Nah, kadang ini berbicara dalam masalah agama dengan istihsan. Dengan istihsan. Dan ini banyak kadang diketemukan dalam buku-buku fikih. Ya, sehingga kadang diketemukan dalam buku fikih apa? Makan wortel itu makruh. Ya. Makan wortel makruh. Ini istihsan. Hanya sekedar menyangka-nyangka. Baiknya begitu. Dianggap makruh. Tidak dalil mengatakan makruh. Ya. Apa salahnya orang makan wortel? Apalagi katanya bagus ya untuk mata. Nah. Iya. Kadang diketemukan juga dalam buku fikih. Sebagian menyebutkan bahwa adanya pengawalan. Ya. Penjagaan. Misalnya seorang dijaga oleh satpam misalnya, atau ada pengawalnya, ya, pengawalan yang seperti itu adalah hal yang makruh, ya. Dan ini istihsan dalam bab fikih, ya. Sebab hal yang seperti itu kalau memang terjadi pada seseorang, ya, apalagi kalau dia punya kedudukan dan penting untuknya hal itu, maka itu tidak mengapa. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah dikawal dan pernah dijaga oleh Sa'ad bin Abi Waqqas satu malam suntuk. Dan beliau tidur di rumah. Sa'ad menjaganya di luar. Ya. Dan ra'yi yang seperti ini, istihsan seperti ini, semuanya menjadi sinah. Maka berbicara dalam agama dalam hal-hal yang seperti ini adalah ra'yi yang tercela. Adalah ra'yi yang tercela. Karena itu perhatikan ucapan penulis di sini. Beliau sebagai bentuk nasihat. Beliau memperingatkan. Wada'anka ra'yan, dan tinggalkanlah ra'yu yang tidak pernah berjalan. Tidak pernah sejalan dengan asar. Tidak sejalan dengan asar. Tidak sesuai dengan asar. Ya. Dan dasar pokok yang menyebabkan menyimpangnya sejumlah kelompok yang tercatat dalam sejarah penyimpangan, mereka menyimpang dari jalan yang lurus, itu akibat menggunakan ra'yi. Akibat menggunakan ra'yi. Menggunakan ra'yu mereka. Ya. Terbatas pada pemahaman, pemikiran, atau pendapat temannya, dan seterusnya. Ya. Dan ini juga bagi siapa yang berpegang dengan ra'yi menjadikannya sebagai dasar, maka ini tidak akan membawa kebaikan baginya. Tidak akan membawa kebaikan baginya dan tidak ada kebaikan bagi manusia. Dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di mana agama kita ini semuanya tuntunannya jelas. Dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aturannya gamblang sekali. Ya. Kita hanya sekedar mengikuti dan mencontoh. Andai kata setiap manusia dibebani untuk berpikir sendiri. Berpikir sendiri, jalan yang lurus baginya, jalan yang terbaik baginya, maka tidak akan tercipta keamanan dan kebaikan di tengah manusia. Sebab akal manusia itu tidak cukup untuk bisa memahami maslahat yang baik baginya. Dan dia sendiri kalau memikirkan sebuah maslahat, dari satu sisi dianggap maslahat, datang orang lain yang kadang lebih pintar darinya, dia anggap hal tersebut bukan maslahat. Bahkan itu adalah mafsadat bagi kamu. Iya. Dan kalau seperti ini, iya, akan terjadi pertikaian. Si ini membicarakan itu, si ini menghujat si itu, si ini akan mengalahkan si itu. Iya. Tidak ada yang menjadi ukuran. Iya. Tapi alhamdulillah, dari rahmat Allah, agama kita dijadikan agama yang jelas. Kita hanya sekedar mengikuti, mengikuti jalan, mencontoh. Kalau ada perselisihan, ada sumber yang kita kembalikan kepadanya. Yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sebagai pemutus segala bentuk perselisihan. Sebagai pemutus segala bentuk perselisihan. Dia adalah hukum. Iya. Yang memutuskan segala perselisihan. Nah, maka ini kandungan dari bait yang pertama. Kata beliau, tadabbar kalam Allahi wa'tamidil khabar wada anka ra'yan la yula'imuhu athar. Kemudian kata beliau, wa nahjal huda palzamhu waqtadi bil ula. Wa nahjal huda, dan nahj, metode, petunjuk, komitmenlah kamu di atasnya. An-nahj itu adalah jalan, metode. Ya. Metode yang ditempuh. Nahja al-huda. Falzamhu. Komitmenlah kamu di atasnya. Ya. Jadi agama ini dibaratkan sebuah jalan. Dia sebuah petunjuk. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam Al-Qur'an, "Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u as-subul fatafarraqa bikum an sabili." Dan sungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Maka ikutilah jalan tersebut. Dan jangan kalian mengikuti selain dari itu. Dari jalan-jalan yang ada, dari jalan-jalan yang menyimpang, sehingga kalian dipalingkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan sirati, jalanku, satu jalan. Ya. Sebab jalan yang lurus itu cuma satu. Jalan yang lurus cuma satu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya, suatu hari beliau menggaris di depan para sahabatnya sebuah garis yang lurus. Kemudian beliau katakan, "Hada sabilullah." Ini adalah jalan Allah. Kemudian setelah itu beliau menggaris sejumlah garis yang lainnya di kanan dan di kiri, di kanan kiri dari garis lurus itu. Kemudian beliau katakan, "Hadihi subul." Ini adalah jalan-jalan. Setiap jalan darinya ada syaitan yang menyeru kepada jalan-jalan itu. Ada syaitan yang menyeru kepada jalan-jalan tersebut. Maka di sini penulis dari kebaikan beliau dan nasihatnya dari umat, beliau peringatkan bahwa siapa yang ingin beruntung, dia hendaknya komitmen di atas nahjal huda, di atas jalan petunjuk, di atas metode petunjuk. Dan metode petunjuk itu jelas. Al-Quran dan Sunnah, dan akan beliau sebutkan, mengikuti jalan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Itu metode petunjuk. Iya. Maka seorang harusnya komitmen di atasnya. Dan kalimat palzamhu, komitmenlah kamu di atasnya. Iya. Komitmen kamu di atasnya. Ini isyarat dari penulis bahwa mengikuti jalan kebenaran itu bukan alternatif. Ya, bukan pilihan, boleh ikut, boleh tidak. Ya. Tapi dia adalah sebuah kewajiban. Sebuah kewajiban. Suatu kemestian. Siapa yang keluar darinya, maka dia telah berdosa dan telah keluar dari jalan yang lurus, sesat, dan tidak berada di atas kebaikan. Ya. Karena itu telah datang sejumlah ayat dalam Al-Quran, perintah agar kita istiqamah di atas petunjuk. Nabi diperintah. Ya. Nabi SAW diperintah dalam Al-Quran. Nah. Wastaqim. Dan istiqamalah kamu. Ya. Dan istiqamalah kamu. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas jalannya. Dengan banyak pujian di berbagai ayat. Ya. Disebutkan diberi kenikmatan yang sangat besar di dunia dan di akhirat kelak. Ya. dimuliakan dengan sorga. Di dunia pun turun kepadanya para malaikat memberikan kabar gembira ketika dia dihadiri oleh sakaratul maut. Ini bagi siapa yang istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nahjal huda. Kata beliau, wa nahjal huda falzamhu. Dan di sini mungkin ada baiknya saya bedakan antara akidah dan manhaj. Iya, antara akidah dan manhaj. Manhaj itu bagian dari akidah. Manhaj bagian dari akidah. Akidah itu adalah keyakinan. Keyakinan apa yang diyakini oleh seorang dalam agama, dalam masalah keagamaannya. Dan manhaj adalah metodenya berjalan di dalam agama. Metode dia berjalan dalam agama. Iya. Karena itu manhaj dia bagian dari akidah. Sebab siapa yang rusak manhajnya, berarti akidahnya tidak sempurna. Iya. Tidak juga dikatakan akidahnya lurus. Kalau manhajnya ada kerusakan. Jelas? Baik. Kata beliau, wa nahjal huda falzamhu waqtadi bil ula. Humu syahidut tanzila allaka tanjabir. Waqtadi dan ikutilah. Waqtadi dan ikutilah al ula. Al ula tadi saya katakan bermana? Alladzina. Dan ikutilah alladzina hum syahidut tanzil. Ikutilah orang-orang yang menyaksikan at-tanzil, menyaksikan turunnya Al-Qur'an. Siapa yang diinginkan ini? Yang menyaksikan turunnya Al-Qur'an siapa? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menegaskan kepada kita bahwa Al-Qur'an itu diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan dari sisi Allah. Sebagaimana dalam banyak ayat, tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Ya, dia adalah tanzil, diturunkan penurunan kitab dari sisi Allah, tidak ada keraguan padanya. Tanzilun min hakimin hamid. Diturunkan dari sisi Allah al-Hakim al-Hamid. Nazala bihir ruhul amin. Diturunkan dibawa oleh ar-ruhul amin, yaitu Jibril. Nah, banyak lagi ayat menyebutkan bahwa Al-Quran adalah tanzil sebagai bantahan terhadap ahlul bid'ah yang mengatakan bahwa Al-Quran itu ya, bukan kalam Allah. Ada yang mengatakan bahwa Al-Quran bukan kalam Allah, tapi dia adalah ibarat, ibarat dari kalam Allah. Ada yang mengatakan hikayat. Ada yang mengatakan hikayat. Jadi Allah tidak berbicara dengan Al-Quran, tapi dia adalah ibarat hikayat yang Allah tanamkan pada diri Jibril, kemudian Jibril tanamkan pada diri Nabi Muhammad. Ya. Nah, ini perhatikan ya bagaimana bentuk ra'yu. Bentuk ra'yu itu bisa merusak nas-nas. Jadi itu ra'yu, bentuk ra'yu yang tercela, semua yang seperti itu. Jelas? So, kalau nas, ya. Nas disebut kalam Allah, firman Allah. Nas-nas menyebutkan Allah berbicara dengan Nabi Musa. Diturunkan kepada Nabi Muhammad Al-Quran. Ya. Dan banyak lagi hal-hal yang ditunjukkan oleh nas menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, sifat Allah, bukan makhluk. Ya. Dan kalam Allah itu dengan suara dan dengan huruf. Dengan suara dan dengan huruf. Ini kalimat at-tanzil. Jadi dalam poin ini atau di dalam bait yang kedua ini, penulis ingin menekankan tentang wajibnya mengikuti jalan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Iya. Mengikuti, wajibnya mengikuti jalan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Iya. Dan mengikuti jalan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ini juga adalah sebuah kewajiban. Kewajiban yang ditetapkan oleh nas dari Al-Quran, ditetapkan oleh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan disepakati oleh para ulama akan wajibnya. Bukan alternatif. Sekali lagi, bukan alternatif. Boleh ikut, boleh tidak. Tapi wajib mengikuti jalan para sahabat. Wajib mengikuti jalan para sahabat. Siapa yang tidak mengikuti jalan mereka, tidak memahami Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat, maka dia dianggap tidak berada di atas rel Al-Quran dan Sunnah yang sebenarnya. Ya. Sebab siapa yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah, dengan sebenarnya, maka dia pasti akan meyakini wajibnya mengikuti jalan para sahabat. Bagaimana tidak? Sedangkan di dalam Al-Quran sejumlah ayat pernyataan tegas untuk mengikuti jalan para sahabat. Allah menjelaskan tentang keutamaan orang yang mengikuti jalan para sahabat dalam firman-Nya: "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal anshar walladzina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim." Orang-orang yang terdahulu lagi pertama. Orang-orang yang terdahulu lagi pertama dari kalangan sahabat, muhajirin dan al-ansar. Sahabat yang disebut. Walladzina tabauhum bi ihsan. Dan orang yang mengikuti mereka dengan baik. Jadi sini disebut tiga golongan. Ya, golongan yang pertama dari sahabat muhajirin. Golongan yang kedua dari sahabat al-ansar. Golongan yang ketiga, orang-orang yang mengikuti sahabat ini semuanya dengan baik. Ingat ya kalimat bi ihsan. Mengikutinya dengan baik. Ya. Adapun yang hadir mengambil ilmu dari para sahabat, tapi tidak mengikuti para sahabat, berbuat bid'ah dalam agama, ini artinya tidak mengikuti mereka dengan baik. Kalau tidak mengikuti mereka dengan baik, maka dia tidak mendapat keutamaan dalam ayat. Jadi siapa yang mengikuti sahabat ini dengan baik, Allah sebutkan jaminan untuk mereka. Dalam Al-Quran, 4 jaminan. Ya. Allah firman, radiyallahu anhum wa radu anhum. Allah ridha kepada mereka, dan mereka juga ridha kepada Allah. Ya. Perhatikan. Ditetapkan Allah ridha kepada para sahabat. Nah, dan tidak mungkin ya, mereka yang diridha ini keluar darinya sesuatu yang milisi Al-Quran dan Sunnah. Karena itu, kita tekankan dari wajib untuk mengikuti jalannya para sahabat. Ya, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Yang kedua, Allah siapkan untuk mereka sorga-sorga. Yang ketiga, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya. Apa sorga-sorga mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yang ketiga, mereka kekal di dalamnya. Dan yang keempat, itu adalah keberuntungan yang sangat besar. Keberuntungan yang sangat besar. 4 jaminan. Pemahaman kebalikannya, siapa yang tidak mengikuti jalan para sahabat, Allah tidak ridha padanya. Ya, tidak disiapkan untuknya sorga, tidak ada keberuntungan untuknya. Itu pemahaman dari ayat. Iya. Dan lebih ditegaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diancam dengan ancaman yang sangat keras. Ya. Bagi siapa yang menyelisih jalannya para sahabat. Dalam penegasan yang Allah nyatakan di dalam firman-Nya, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang durhaka kepada Rasul setelah nampak baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain dari jalan kaum mukminin. Kaum mukminin waktu itu siapa? Para sahabat. Dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin. Perhatikan, Allah mengancam dua golongan ini, orang yang tidak mengikuti Nabi dan tidak mengikuti jalannya para sahabat. Nuwallihi ma tawalla. Allah ancam, kami biarkan dia larut di dalam kesesatannya. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan mereka ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Iya. Perhatikan bagaimana di dalam ayat ini dijadikan ya, ditetapkan bahwa mengikuti jalan para sahabat adalah lambang keselamatan. Yang menyelamatkan seorang dari kesesatan diselamatkan tidak jatuh dalam neraka. Dan ancaman keras bagi siapa yang menyelisih jalan mereka. Nah, karena itu para ulama secara umum mengukur bahwa siapa yang mengikuti jalan para sahabat dalam memahami nas Al-Quran dan Sunnah, maka orang itu berada di atas petunjuk, berada di atas kebaikan. Itu ukuran secara umum yang dipegang oleh para ulama. Dan ukuran ini dibangun di atas ayat-ayat yang telah saya sebutkan. Dan secara khusus Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, iya. Fa'in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman, mereka itu orang-orang kafir di masa Nabi. Kalau mereka beriman seperti imannya kalian, wahai para sahabat, mereka telah mendapat petunjuk. Perhatikan, imannya para sahabat dijadikan barometer keimanan yang benar. Ukuran keimanan yang benar, ukuran orang yang mendapat petunjuk, Kalau dia beriman seperti keimanannya para sahabat radhiyallahu taala anhu. Iya. Dan ini manhaj ini mengikuti jalan para sahabat. Iya. Kewajiban mengikuti jalan para sahabat adalah hal yang disepakati oleh para ulama. Tidak ada silang pendapat. Iya. Sebelum saya sebutkan kesepakatan, iya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diterangkan tentang wajibnya mengikuti jalannya para sahabat radhiyallahu taala anhu. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji tiga generasi dalam sebuah hadis yang mutawatir. Ya. Dan mana penyebutan saya terhadap mutawatir di sini hanya sekedar penggambaran dari sisi ilmu mustalah bahwa hadisnya diriwayatkan dari banyak jalur, banyak sahabat yang meriwayatkannya. Adapun dari sisi berhujjah, hadis mutawatir, hadis ahad semuanya dipakai berhujjah. Sebagaimana yang mungkin akan kita terangkan insyaallah taala. Iya. Jadi terangkan dari jalan banyak sahabat menunjukkan bahwa ini adalah hal yang masyhur. Senantiasa Nabi sallallahu alaihi wasallam ulangi dan beliau tekankan. Nabi menyatakan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasi. Kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Tiga generasi dipuji sebagai sebaik-baik generasi. Iya. Sebagai sebaik-baik generasi. Karena itu siapa yang ingin ya, berada di atas kebaikan, maka ikutilah tiga generasi ini. Ikuti tiga generasi ini. Mereka adalah generasi pertama umat ini, yang dengan generasi inilah umat ini dijayakan. Dan agama turun kepada mereka, Islam yang murni turun kepada mereka. Jelas? Ya. Karena itu di sini penulis rahimahullah ta'ala mengisyaratkan, humu syahidut tanzilah, mereka ini menyaksikan turunnya wahyu. Dan ini penjelasan salah satu sisi keutamaan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Mereka menyaksikan tanzil. Mereka menyaksikan langsung turunnya ya, Al-Quran. Mereka langsung mengambil ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka saksikan bagaimana ayat itu turun. Di mana turunnya. Letak penggunaannya di mana. Waktu itu dalam keadaan apa. Kejadiannya apa sehingga turun ayat itu. Sehingga tercipta pemahaman yang benar terhadap nas. Ya, tidak ada kesalahan dalam pemahaman. Tiap kali terjadi masalah di tengah para sahabat, maka turun ayat menegurnya, turun ayat membenarkannya, turun ayat menyempurnakan keadaan mereka. Sehingga menjadilah mereka sebaik-baik umat. Sehingga mereka hidup mendampingi Rasulullah hingga akhir hayatnya dalam keadaan agama telah sempurna. Dan kesempurnaan itu mereka saksikan. Mereka saksikan, mereka kuasai dan mereka dalami. Itulah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Ibnu Qudamah menukil kesepakatan dalam kitab beliau Dammut Ta'wil tentang wajibnya mengikuti jalan para ulama as-salaf. Kata beliau, mengikuti jalan para ulama as-salaf adalah sebuah kewajiban menurut kesepakatan para ulama. Tidak ada silang pendapat. Tidak ada silang pendapat. Demikian pula dijelaskan hal ini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata beliau rahimahullahu taala dalam Majmu' Fatawa jilid 4 halaman 149, kata beliau, la aibah liman tasaba ila madhhab as-salaf wa'taza ilaihi. Ya. Fa inna bal yajibu qubulu dhalika bil ittifaq. Fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan. Kata beliau, tidak ada aib bagi orang yang bernisbat kepada jalan salaf dan mengacu kepadanya. Bernisbat dan mengacu kepadanya. Tidak ada aib baginya. Bahkan kata beliau wajib menerima hal tersebut menurut kesepakatan para ulama. Sebab jalan para ulama salaf tidak ada lain kecuali hanya kebenaran. Dia murni kebenaran. Tidak ada yang lain. Ya. Itulah agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Itu yang dipahami oleh para sahabat. Itu yang dipahami oleh para sahabat. Radiyallahu ta'ala anhum. Nah, karena itu di sini penulis menekankan sebagai sumber pengambilan dan dasar pijakan bahwa siapa yang ingin membangun kehidupannya di atas sunnah, membangun kehidupannya di atas pijakan yang benar, di atas dasar yang kuat, maka kehidupannya harus dia bangun di atas jalannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Tidak ada pilihan lain. Ya. Dan ini letak persimpangan jalan antara orang-orang yang berada di atas kebenaran dan orang yang menyimpang dari kebenaran. Dan terbukti dari pembahasan sejarah kelompok-kelompok yang menyimpang, penyimpangan mereka itu dibangun di atas beberapa poin penyimpangan. Ya, dasar umumnya Setelah saya isyaratkan tadi, keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, tidak mengambil tuntunan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pijakan. Dia mengambil, mengutamakan pendapatnya, mengutamakan akalnya. Kemudian yang kedua, tidak mengikuti jalannya para sahabat. Tidak mengikuti jalannya para sahabat. Dan ini yang banyak diserukan oleh berbagai belahan kaum muslimin. Atau kelompok-kelompok yang ada. Diistilahkan kelompok-kelompok yang ada. Ya. Semuanya mengaku. Kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Baik, sekarang kalian mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Tapi kenapa kalian berselisih? Ya. Kenapa umat berselisih? Kalau memang mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Kenapa berselisih? Padahal kalau memang benar mengikuti Al-Quran dan Sunnah, pasti tidak ada perselisihan. Tapi letak permasalahannya, mereka memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman siapa? Di situ letak permasalahannya. Dia pahami dengan pemahaman siapa? Ada yang memahaminya dengan pemahaman dia sendiri, ada yang memahaminya dengan pemahaman kelompoknya, ada yang memahaminya dengan pemahaman pimpinannya, ada yang memahaminya dengan mengambilnya dari wahyu, dari tidur. Nah, sampai ada jemaah yang masyhur biasa berkeliling-keliling di berbagai tempat, mengambil pemahamannya dari mana? Wansitnya diambil dari pimpinannya, pimpinan pusatnya, diambil dari tidurnya. Ya. Dia dapat dari wahyu, katanya dari tidur. Demikianlah membangun agama. Ya. Dan sebagian kelompok yang lainnya, ada yang mengambil prinsip-prinsipnya, dibangun di atas ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pendirinya. Ya. Ditetapkan oleh pendirinya. Nah, demikian. Makanya dari hal-hal yang menyebabkan seorang keluar dari jalan as-salaf. Keluar dari jalan as-salaf. Dan yang lebih aneh lagi, ya, sekarang ini muncul orang-orang yang mengatakan, kita mengikuti jalan as-salaf. Dipahami? Kita mengikuti jalan as-salaf. Dengan lisannya atau dengan tulisan, ditulis di spanduk mengikuti jalan as-salaf, atau di depan papan-papannya ditulis mengikuti jalan as-salaf. Tapi hakikatnya, perbuatan mereka menyelisihi jalan as-salaf. Sebab di masa ini, dengan semakin banyaknya penyebaran ilmu, dan semakin nampak bahwa siapa yang keluar dari jalan as-salaf tidak akan membawa kebaikan, maka sebagian dari mereka mengelabui manusia. Dengan cara kita mengikuti, mempropagandakan, kita mengikuti jalan as-salaf, mengikuti jalan as-salaf. Tapi pada hakikatnya, mereka sama sekali tidak berada di atas jalan as-salaf. Ini beberapa sudut keberadaan manusia. Maka penulis di sini ingin menekankan, iya, bahwa siapa yang ingin berada di atas kebaikan, waktu tadi hendaknya dia mengikuti para sahabat yang syahidut tanzil. Mereka menyaksikan turunnya Al-Quran. Kata beliau, allaka tanjabir. Dengan demikian pasti kamu akan dibesarkan. Pasti kamu akan diagungkan. Tanjabir, itu artinya dari Jubran dia menjadi besar, menjadi kuat. Ya, menjadi kuat. Nah, dan ini di sisi umum. Umat ini bisa menjadi baik kalau mereka mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan jalan para ulama as-salaf. Ya. Karena itu ibarat dari penulis ini sangat indah sekali. Tatkala beliau katakan tanjabir, niscaya engkau akan menjadi kuat, akan menjadi diagungkan. Ya. Dan ini dipetik semisal dengannya ucapan para a'immah dalam masalah. Imam Malik rahimahullahu taala berkata, ya, kata beliau, la yasluhu akhiru hadhihi al-ummah illa bima salaha biha awwaluha. Kata beliau, sungguhnya akhir dari umat ini tidak akan pernah menjadi benar. Akhir dari umat ini tidak akan pernah menjadi baik kecuali kalau mereka memperbaiki diri mereka dengan apa-apa yang orang yang generasi pertama mereka menjadi baik dengannya. Jadi beliau tekankan yang menjadi ukuran apa yang membuat generasi pertama para sahabat menjadi baik dengannya, itu pula yang akan menyebabkan seorang menjadi baik. Iya, itu pula yang menyebabkan seorang menjadi baik. Ini tiga hal. Mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah sesuai dengan jalannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dan Nabi SAW tekankan hal ini di dalam banyak kesempatan. Di antaranya dalam hadis Irbaq ibn Sariyah diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan selainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Irbaq berkata, وأعطنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب ودرفت منها العيون. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصينا. فترباب بن سارية رسول الله صلى الله عليه وسلم pernah berwasiat atau pernah bernasihat kepada kami dengan nasihat yang sangat mendalam, membuat hati-hati kami bergetar dan menyebabkan air mata kami berlinang. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, nasihatilah kami. Ya Rasulullah, seakan-akan itu adalah nasihat perpisahan. Maka berwasiatlah engkau kepada kami. Maka Nabi SAW bersabda, usikum bitaqwallah. Saya berwasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Wassami wa ta'ah. Mendengar dan taat kepada penguasa. Ya. Kemudian kata beliau, wa alaikum bisunnati. وَسُنَّةِ الْقُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِ. Dan hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Perhatikan. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Dan sunnah para khulafa' al-rashidin setelahku. Para khulafa' al-rashidin, ya, tentunya tercakup di dalamnya seluruh para sahabat. Sebab empat khulafa' al-rashidin itu adalah wakil para sahabat. Nabi memerintah untuk mengikuti hal itu. Atau sebelumnya Nabi berkata, "Fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira." Sungguhnya siapa di antara kalian yang hidup setelahku, maka dia akan melihat perselisihan pendapat yang banyak. Ya, perselisihan pendapat itu adalah fitnah nantinya. Adalah ujian di tengah umat. Ya. Maka tatkala terjadi ujian ini, bagaimana solusi yang ditekankan oleh Nabi? Kata beliau, "Hendaknya kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin setelah." Abu 'alaiha bin nawajib. Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi gerahammu. Ya. Gigi geraham adalah gigi yang paling kuat yang dimiliki oleh manusia. Perintah untuk menggigitnya dengan sekuat mungkin. Ya. Kemudian Nabi ingatkan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan hati-hati kalian dari perkara-perkara baru yang diada-adakan. Fa inna kullam muhdatsatin bid'ah. Sebab setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah. Wa kullu dalalatin finnar. Dan setiap kesesatan itu tempatnya dalam neraka. Ya. Maka ini wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, Hudzaifah berkata, "Kullu ibadatin la yata'abbaduha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala ta'abbaduha. Fa innal awwala lam yada' lil akhir maqala. Fattaqullaha ya ma'syaral qurra wa khudhu tariqa man kana qablakum." Hudzaifah berwasiat. Kata beliau, setiap ibadah yang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah beribadah dengan ibadah yang seperti itu, maka jangan kalian melakukan ibadah yang seperti itu. Sebab generasi pertama tidak meninggalkan untuk generasi terakhir sebuah pembicaraan apapun. Ya. Maksudnya generasi terakhir tidak boleh bicara apapun. Generasi terakhir kewajibannya hanya sekedar mengikuti dan mencontoh saja. Karena itu kata beliau, fattaqullaha ya masyarul qurra. Bertakwalah kalian kepada Allah, wahai para pembaca. Ya, para pembaca ini, di penggunaan terdahulu, pembaca Al-Quran yang diinginkan, dan selainnya. Namun, kebanyakan orang yang baca Al-Quran adalah dari orang yang berilmu. Jadi kalau ada yang membahasakan, ada yang mengartikan, bertakwalah kalian, wahai orang-orang yang berilmu, dan ikutilah jalan orang-orang sebelum kalian. Ikuti jalan orang-orang sebelum kalian, itu jalannya para sahabat. Ya. Dan kata Hudzaifah dalam hadis, dalam riwayat Al-Bukhari, ya ma'asyarul qurra istaqimu faqad sabaqtum sabaqan ba'idan fa in akhadtum yaminan wa shimalan faqad dalaltum dalalan ba'idan. Ya, kata Hudzaifah, wahai sekalian al-qurra, istiqamalah kalian. Kalau kalian istiqamah, maka sungguh kalian telah berada, ya, telah terdepan, ya, dengan apa namanya, kejauhan yang sangat jauh sekali kalian ke depan. Dan kalau kalian mengambil ke kanan dan ke kiri, maka sungguh kalian telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Jadi perintah untuk istiqamah di atas jalan. Dan kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh sejumlah para imam, walaupun ada sebagian kelemahan dalam sanadnya, cuman ini masyhur disebutkan oleh para ulama. Kata beliau, kata Ibnu Mas'ud, "Man kana mustannan فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدَمَاتِ فَإِنَّ الْحَيَّ لَمْ لَا تُؤْمَنْ عَلَيْكِ فِتْنَةِ ulaika ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanu afdal hadhihi al-umma abarraha quluban wa a'maqaha ilman wa aqallaha takallufan ikhtarahum Allah li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa li iqamati dinihi fa'rifu lahum fadlahum wattabi'uhum ala atharihim wa tamassaku bima istata'tum min akhlaqihim wa siyarihim fainahum kanu ala al-huda al-mustaqim. Kata beliau, siapa ingin mengambil petunjuk, mengambil suri teladan, maka hendaknya dia mengambil petunjuk dari mereka yang telah meninggal. Ini Ibnu Mas'ud yang berucap. Jadi mereka yang telah meninggal adalah Nabi dan para sahabatnya. Kata beliau, sebab orang yang masih hidup tidak dijamin keamanannya dari fitnah. Orang yang masih hidup tidak dijamin keamanannya dari fitnah. Siapakah mereka yang telah meninggal ini? Mereka adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah umat ini yang paling afdal, yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, paling sedikit takallufnya. Ya, takalluf itu memberatkan diri dalam sebuah urusan atau sebuah perkara. Dan mereka ini paling sedikit takallufnya para sahabat. Allah memilih mereka untuk mendampingi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebab para sahabat itu adalah manusia-manusia pilihan. Sebagaimana dalam keterangan Ibnu Mas'ud dalam riwayat yang lain. Ya, Allah melihat ke hati hamba, maka diketemukan hati Nabi Muhammad yang paling bersih. Dipilihlah beliau sebagai Nabi. Kemudian Allah melihat lagi ke hati hamba. Dan diketemukan hati para sahabat adalah hati yang paling bersih. Maka dipilihlah mereka mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka, para sahabat adalah manusia pilihan. Allah memilih mereka untuk mendampingi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa liqamati dinihi. Dan Allah memilih mereka untuk menegakkan agamanya. Fa'rifu lahum fadlahum. Kenallah bagaimana keutamaan para sahabat. Ikuti jalan mereka. Berpeganglah kalian. Ya, semampu kalian dengan akhlak para sahabat dan sejarah kehidupan mereka. Sungguhnya para sahabat itu, sungguh mereka berada di atas petunjuk yang lurus. Ini para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka tidak ada jalan. Tidak ada jalan lain kecuali mengikuti jalannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, dan di antara hal yang sangat indah sekali yang insyaallah bisa membuka pemahaman kita lebih luas, kisah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Tatkala beliau, tatkala Ibnu Mas'ud mendatangi, mendapati sebuah kelompok di masjid atau beberapa kelompok di masjid. Ya, mereka kelompok di masjid ini, mereka duduk berzikir bersama-sama. Mereka duduk berzikir bersama-sama, dipimpin oleh satu orang. Satunya berkata, wahai kaum, bertasbihlah 100 kali. Rami-rami membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah 100 kali. Tahmidlah 100 kali. Rami-rami membaca alhamdulillah, alhamdulillah 100 kali. Ya. Dan ini adalah bid'ah yang paling pertama muncul dalam bid'ah ibadah. Dalam sejarah munculnya bid'ah di tengah umat Islam ini. Ya, jadi pembahasan sejarah itu di kalangan para ulama lengkap ya. Semua sejarah ada. Sampai sejarah munculnya kelompok-kelompok sesat pun ada. Sejarah munculnya bid'ah semuanya ada. Dan apa saja kelompok yang ada di belakang ini bisa diketahui dari mana sumber kesesatannya. Dari mana arah kesesatannya. Nah, ini bagi siapa yang memahami ilmu akidah dengan baik, maka dia akan bisa melihat dan dengan jeli akan menatap sebuah kelompok, letak kesalahannya di mana, harusnya diarahkan bagaimana, ya umat harusnya diarahkan bagaimana supaya bisa menjauhinya dan seterusnya. Nah, maka ya, mereka ini, kelompok ini berzikir bersama-sama, melakukan zikir jama'i, ya, melakukan zikir jama'i. Dan ini sekarang ini, ya, di masa ini, bid'ah yang pertama ini, ya, terus berlanjut hingga hari-hari ini. Sampai pada hari-hari ini, pada sebagian tempat, sebagian keadaan, sebagian orang, ya, kalau ada acaranya, ya, atau keadaan, atau terjadi musibah, kelihatannya tidak ramai kalau tidak ada zikir jama'i. Ya. Sebagian orang seperti itu. Dan kadang sudah terjadi musibah, ya, bikin lagi musibah dengan berbuat bid'ah. Membuat perkara yang bisa mengundang musibah datang. Ya. Bisa mengundang musibah datang. Dan inilah saya katakan tadi, letak kemunduran umat itu banyak hal karena jauh dari mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Dan ironis memang ya. Kita menyaksikan baru saja selesai tsunami. Besoknya disebutkan di mass media, ya, sejumlah masyarakat melempar sesajian ke laut. Ya. Baru saja selesai tsunami. Ya. Iqab dari Allah subhanahu wa ta'ala atas perbuatan kesyirikan. Besoknya mereka berbuat kesyirikan lagi. Berbuat kesyirikan lagi. Nah, ya. meresmikan tempat ya, yang baru selesai, ya, dengan membuat sesajian lagi. Dengan membuat sesajian. Nah, baru terkena musibah atau sekarang ini banyak yang apa namanya di Indonesia ini sedang berpikir, kenapa kita ditimpa oleh musibah terus? Nah, ini adalah hal yang harus dikhawatirkan memang. Dikhawatirkan sekali. Musibah yang terus menerus. Ya. Turun. Silih berganti. Nah, apa itu tsunami, banjir, longsor, kebakaran? Ya. Belum lagi kejadian di Sidoarjo, sampai bumi pun marah mengeluarkan gas dan selainnya. Nah, harus dipahami, ini semuanya ada sebabnya. Dan kalau umat ini tidak memperbaiki dirinya, ya, tidak memperbaiki keadaan mereka, tidak akan berubah. Ya, tidak akan berubah. Dan ini letak hal yang juga hendaknya diingat. Sekarang ini banyak yang muncul di mimbar-mimbar Jumat, ya, banyak yang sadar akan fenomena ini. Ya. Bahwa ini disebabkan karena sebuah sebab. Ya. Tapi yang menjadi masalah, tatkala terjadi musibah, seseorang tidak menjelekkan dirinya sendiri. Justru menuduh yang lainnya. Mencari kambing hitamnya. Ya. Ini gara-gara si Anu melakukan korupsi. Ini gara-gara ininya tidak benar dalam menjabat. Ini gara-gara ininya tidak benar. Ya. Harusnya kalau ingin membenarkan, memperbaiki, dia harus menyalahkan dirinya sendiri. Ya. Sebab tidak mungkin musibah itu turun kecuali lantaran dosa yang dilakukan. Dan Allah telah menyatakan, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak merubah keadaan satu kaum sampai mereka sendiri yang merubah keadaannya. Ya. Jadi kaum itu tidak akan dirubah keadaannya kecuali kalau mereka merubah sendiri keadaannya. Dipahami? Iya. Maka kita kembali kepada apa yang disebut oleh Ibnu Mas'ud. Tatkala beliau melihat kelompok orang ini berdikir berjamaah di halaqah-halaqah, maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengingkari hal tersebut. Iya. Nah, beliau berkata, hitunglah kejelekan-kejelekan kalian. Itu lebih bagus. Iya. Dan saya jamin kalau kalian senantiasa muhasabah akan kejelekan kalian, bertobat, saya akan jamin dijaga kebaikan kalian. Tinggalkan perkara bid'ah yang seperti ini. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, "Waihakum ya ummat Muhammad, ma asra'a halatakum." Betapa kasihannya kalian wahai umat Nabi Muhammad. Betapa cepatnya kalian binasa. Ya. Haulai sahabatu nabiyikum sallallahu alaihi wasallam mutawafirun. Mereka ini para sahabat Nabi kalian, mereka masih banyak jumlahnya. Wa hadhihi thiyabuhu lam tubla wa aniyatuhu lam tuksa. Dan ini pakaian Nabi belum lagi usang. Pakaian Nabi belum lagi usang. Dan bejana beliau belum lagi pecah. Maksudnya Nabi belum lama meninggal dari kalian. Ya. Walladzi nafsi biyadi innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammadin aw muftatihi babi dhalalah. Kemudian kata beliau, demi yang jiwaku berada di tangannya. Kalian ini berada di atas dua perkara. Salah satu, di atas dua perkara. Ya. Apakah kalian di atas petunjuk yang lebih baik dari petunjuk Nabi Muhammad? Sebab apa yang kalian lakukan tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Kalau kalian meyakini itu petunjuk, maka kalian harus mengatakan bahwa diri kalian lebih baik daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan itu tidak mungkin mereka katakan. Kalau tidak itu, maka kemungkinan yang kedua, kalian telah membuka pintu kesesatan. Kalian tidak telah membuka pintu kesesatan. Ya. Kemudian orang-orang ini berkata, wahai Abu Abdurrahman, ya, gelar panggilan Ibnu Mas'ud, sungguhnya kami melakukan itu, kehendak kami hanya kebaikan. Ya. Kami hanya berkehendak kebaikan saja. Dan ini alasan sejumlah orang yang melakukan bid'ah di masa ini. Kalau ditanya apa dalilnya kamu melakukan itu? Sekarang setelah kita ketahui, harus ada tuntunannya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Apa tuntunannya? Apakah ada dari para sahabat yang melakukannya? Ya, jawabannya tidak ada tuntunannya. Ya. Mereka jawab, mereka akui tidak ada tuntunannya dalam Al-Quran dan hadis. Dan pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Ya, tidak pernah dilakukan. Tapi ya kami, maksud kami baik. Ya. balasan mereka. Kami maksudnya baik. Kami maksudnya baik. Maka di sini Ibnu Mas'ud menerangkan, wa kam min muridin lil khairi lam yusibahu. Betapa banyak orang-orang yang menghendaki kebaikan tapi dia tidak dapatkan kebaikan itu. Maksudnya kalau sekedar niat saja itu tidak cukup, sekedar niat. Iya. Tapi niat yang baik itu baru bernilai kalau dia melakukan amalan dan amalan tersebut dibangun di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Siapa yang berbuat sebuah amalan yang tidak dibangun di atas tuntunan kami, maka amalan tersebut adalah amalan yang ditolak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan, "Man ahdatha fi amrina hadha ma laisa minhu fa huwa raddun." Siapa yang mengadakan dalam perkara kami ini apa yang bukan darinya, maka itu adalah tertolak. Iya. Maka ini secara global dari hal yang hendaknya kita ingat di sini, bahwa dua bait pertama yang disebut oleh penulis di sini adalah kaidah dasar dalam kehidupan. Pondasi pokok yang harusnya seorang muslim dan muslimah membangun hidupnya di atas pondasi ini. Iya. Tadabbar kalam Allah wa'tamidil khabar. Tadabburlah terhadap kalam Allah dan bersandarlah di atas hadis. Wada'anka ra'yan la yulaimuhu athar. Dan tinggalkanlah ra'yu yang tidak sejalan dengan athar. Wa nahjal huda falzamhu. Dan jalan petunjuk, komitmenlah kamu di atasnya. Waqtadi bil ula humu syahidut tanzila allaka tanjabir. Dan ikutilah para sahabat yang menyaksikan turunnya Al-Quran, supaya engkau diagungkan, engkau dibesarkan, dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau dalam bait yang ketiga, wa kun mukinan anna wa kulla mukallafin umirna biqafwil haqqi wal akhdi bil hadar. Kata beliau, wa kun mukinan, dan jadilah engkau orang yang yakin. Jadilah engkau orang yang yakin. Maksudnya jadilah engkau orang-orang yang betul-betul meyakini. Anna wa kulla mukallafi. Bahwasanya kita dan setiap orang yang mukallaf. Setiap orang yang mukallaf. Mukallaf itu adalah orang yang balig, aqil. Orang yang telah balig dan waras. Ya. Aqil artinya waras. Ya, bukan orang yang gila, itu balig. Apa itu mukallaf? Nah, dan sebagian para ulama memasukkan dia, saya sudah sebutkan ya, balig, aqil. Dia adalah balig dan aqil. Mukallaf. Jadi hendaknya kamu yakini bahwa semua kita ini, semua orang yang mukallaf, umirna biqafwil haq, kita diperintah untuk mengikuti kebenaran. Al-qafu itu artinya apa? Mengikuti. Ya. Berdiri di atas sesuatu, tegak di atas sesuatu, itu dikatakan qafu. Dan dari situ firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمَعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادِ kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu taqfu, jangan kamu berdiri di atas sesuatu yang kamu tidak mempunyai ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan mata hati, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Iya. Umirna biqatwil haqqi wal akhdi bil hadar. Kita diperintah untuk mengikuti kebenaran, wal akhdi bil hadar, dan mengambil rasa hati-hati. Atau mengambil sikap berhati-hati. Sikap berhati-hati dari apa? Maksudnya sikap berhati-hati dari menyelisihi kebenaran. Sikap berhati-hati dari menyelisihi kebenaran. Ini dua hal yang harus terkumpul ya, pada setiap muslim. Sebab setiap muslim dan muslimah diperintah untuk mengikuti kebenaran dan meninggalkan lawan dari kebenaran. Meninggalkan kebatilan. Ya. Sebab kebenaran itu cuma satu. Selain kebenaran, berarti itu adalah kesesatan. Selain kebenaran, berarti itu adalah kesesatan. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. Ya. Apakah setelah kebenaran itu, kecuali hanya sekedar kesesatan saja. Maka kebenaran cuma satu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dan hanya itu yang kita ikuti. Dan kita harus mengambil hadar, harus mengambil hati-hati, sikap berhati-hati. Jangan sampai keluar dari kebenaran. Jangan sampai keluar dari jalan yang lurus. Sebab ini akan membawa dampak yang sangat negatif sekali bagi seorang hamba, dan akan mengantar hamba tersebut kepada perkara yang akan membahayakannya. Ya. Dan tentunya adillah yang menunjukkan tentang hal ini sangat banyak sekali, tentang wajibnya kita mengikuti al-haq, tentang wajibnya kita mengikuti apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan meninggalkan selain dari itu. Dan sebagiannya telah saya isyaratkan. Cuma di sini saya ingin tekankan atau detailkan pembahasan penulis. Tatkala penulis berkata wa kun mukinan, dan jadilah kamu orang yang sangat yakin. Ya, orang yang sangat yakin. Ini menunjukkan bahwa perkara agama, pembahasan agama itu harus dibangun di atas dasar yang pasti, dasar yang jelas, yang tercipta darinya keyakinan. Ya. Kalau tidak seperti itu, maka itu bukan dari agama. Bukan dari agama. Jelas? Sekali lagi, telah kita tekankan bahwa agama kita telah sempurna. Segalanya jelas. Apalagi berkaitan dengan masalah akidah. Pembahasan berkaitan dengan masalah akidah tidak ada bentuk keraguan. Semuanya adalah penetapan dan kejelasan. Ya. Dan dari sini juga penulis mengisyaratkan bahwa seorang pengikut kebenaran, ya, dia harus mengilmui akan kebenaran yang dia ikuti tersebut. Dia harus punya hujjah dan punya pengetahuan yang dalam terhadap kebenaran yang dia ikuti, sehingga dia sampai ke derajat orang yang yakin terhadap kebenaran itu. Dan ini anjuran umum dari penulis agar supaya setiap muslim dan muslimah kembali mempelajari agamanya dan memperkokoh, ya, pengetahuannya terhadap agama. Dan itu insyaallah taala adalah kebaikan untuk mereka. Ya. Baik, ini kaidah yang kedua di dalam bait ini. Kemudian beliau sebutkan dalam bait berikutnya, bait keempat sampai bait yang ketujuh, kaidah yang lainnya. Kata beliau, "Wa hukima fi ma bainana qawlu Malikin qadimin halimin alimil ghaibi muqtadir sami'in basirin wahidin mutakallimin muridin lima yajri alal khalqi min qadar wa qawlu rasulin qad tahaqqaqa siduquhu bima ja'ahu min mu'jizin qahirin zahar." Baik, sampai baik kenam ya, berkompat sampai kenam. Kata beliau, wa hukima fina bainana, dan menjadikan, yang dijadikan hukum diantara kami, yang dijadikan hukum diantara kita adalah qawlu Malikin qadimin halimin alimil ghaibi muqtadir, adalah firman Allah. Ya. Firman Allah, kemudian penulis di sini sebutkan, sifatkan Allah dengan beberapa namanya dan beberapa pensifatan. Dan sebagian penamaan di sini mimbabil akhbar atau mimbabil ikhbar. Ya. Jadi yang dijadikan hukum di tengah kita adalah firman Allah yang maha berkuasa, yang maha dahulu, yang maha halim, ya, yang maha bijaksana, tidak tergesa-gesa, yang maha mengetahui yang gaib, dan maha mampu, maha mendengar, maha melihat, maha satu, berbicara, maha berbicara, maha berkehendak terhadap setiap takdir yang berjalan di tengah makhluk. Ya. Jadi di sini beliau sifatkan, ya, firman Allah. Jadi yang pertama menjadi hukum di tengah kita adalah firman Allah, yaitu Al-Quran. Yang kedua adalah qaulu Rasulillah. Yang kedua adalah firman atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qad tahaqqaqa sidquhu. Yang mana kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kejujuran beliau adalah suatu hal yang muhaqqaq, suatu hal yang pasti. Ya. Bima ja'ahu min mu'jizin qahirin dhahar. Karena beliau telah mendatangkan, karena beliau diutus dengan membawa mukjizat yang qahir, ya, yang sangat jelas, mengalahkan segala perkara, bahar yang sangat nampak. Ya. Kesimpulan dari tiga bait ini, beliau ingin menekankan kaidah bahwa yang menjadi hukum di tengah kaum muslimin Apalagi pada saat terjadi silang pendapat di kalangan mereka, yang menjadi hukum adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fain tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wal Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dalika khairun wa ahsanu ta'wila." Dalika khairun wa ahsanu ta'wila. Allah berfirman, kalau kalian berselisih dalam suatu apapun, maka kembalikanlah urusannya kepada Allah dan kepada Rasulnya. Kepada Allah yaitu kepada Al-Quran. Kepada Rasulnya, ya. Setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, yaitu kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalika khairun in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau memang kalian itu beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat. Kemudian Allah menyatakan dalika khair. Itu adalah kebaikan, hal yang terbaik bagi mereka. Dan lagi kebaikan selain dari itu. Wa ahsanu ta'wila, dan sebaik-baik akibat yang pasti bagi mereka. Ta'wil itu artinya sesuatu yang akibat perkara yang terjadi. Suatu yang akan terjadi. Ya. Ya, kalau terjadi sebuah akibat pada mereka yang pasti, maka itu adalah hal yang terbaik bagi mereka. Kalau mereka mengembalikan setiap perkara kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Malik, Al-Hakim dan selainnya, kata beliau, "Taraktu fikum amraini lan tadhillu ba'dahuma kitab Allah wa sunnati." Saya meninggalkan kepada kalian dua perkara. Yang kalau kalian berpegang dengan dua perkara ini, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Dua perkara ini adalah kitab Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan ini menjadi hukum di antara kaum muslimin apabila terjadi perselisihan di kalangan mereka. Iya. Dan di sini letak indahnya Islam itu. Kalau ada perselisihan, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah semuanya ada tuntunan dan aturannya di dalam agama kita. Kemudian kata beliau, kita detailkan ucapan beliau, وَحُكِّمَ فِيمَا بَيْنَنَا قَوْلُ مَالِكٍ, dan dijadikan hukum di tengah-tengah kita firman Allah yang Maha Malik. Sini penulis sebutkan Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa nama dan sifatnya. Ini untuk mengagungkan firman-Nya. Untuk mengagungkan penyebutan firman Allah, sebab disebutkan qaul. Menunjukkan Al-Qur'an adalah firman Allah yang Maha Agung. Iya. Qaulu Malikin. Firman Allah Malikin. Yang Maha berkuasa. Ya, dalam Al-Quran ada tiga lafaz, ya. Malik. Kemudian Al-Malik. Kemudian Al-Malik. Al-Malik. Ini semuanya dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya ada dalam Al-Quran. Dan makna yang terkandung di dalamnya, semuanya menunjukkan makna kebesaran Allah dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berupa kesempurnaan kekuatan, kesempurnaan kemampuan, kesempurnaan keagungan, dan kesempurnaan kekuasaan. Ya, dan al-mulk yang merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala kembali kepada tiga perkara. Ya. Nah, sifat al-mulk yang merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan keagungannya. Jadi adanya nama-nama ini menunjukkan semuanya tiga perkara. Pertama dengan Al-Malik, Al-Malik dan Al-Malik menunjukkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, atau menunjukkan sifat Allah yang Maha Agung, Maha Besar. Yang tercakup dalamnya kesempurnaan kekuatan, keagungan, kemampuan, ilmu yang maha luas, hikmah yang sangat luas. Ya. Dan segala bentuk kesempurnaan. Ya. Sebab itu makna yang Maha berkuasa. Kemudian makna yang kedua dari makna yang Maha berkuasa, bahwa seluruh makhluk ini adalah kekuasaannya. Adalah miliknya. Dan seluruh makhluk butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid." Wahai sekalian manusia, sungguhnya kalian fakir, kalian butuh kepada Allah. Sedangkan Allah itu maha kaya, lagi maha terpuji. Iya. Dan dari tiga nama ini, juga menunjukkan hal yang ketiga, bahwa segala pengaturan yang harus dilakukan, semuanya itu adalah ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah menentukan apa yang ada di dalam kekuasaannya, sebagaimana yang Allah kehendaki. Dan Allah menetapkan apa yang Allah inginkan. Ini dari mana kekuasaan dan kandungannya. Qaulu Malik. Kemudian pensifatan yang kedua, Qadimin. Ini penyebutan Allah dengan nama Al-Qadim. Ya, dan kita berbaik sangka di sini bahwa penulis menyebutkannya mimbabil khabar. Mimbabil ikhbar. Sebab Al-Qadim itu bukan dari nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Menetapkan sebuah nama untuk Allah itu ada beberapa syarat. Syarat yang pertama, nama tersebut ada penetapannya dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu syarat yang pertama. Dan ini nama tidak ada penetapannya dalam Al-Quran maupun sunnah. Penetapan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Syarat yang kedua, bahwa nama tersebut harus menunjukkan makna yang paling indahnya dan paling agungnya. Tidak ada bentuk kekurangan apapun dalam nama itu. Jelas? Iya. Dan makna al-qadim, makna yang dahulu. Ya. Kalimat makna yang dahulu itu terbagi dua. Ada dahulu, tidak pernah didahului oleh sesuatu apapun. Ada dahulu setelah dia melalui sesuatu. Yang sebelumnya dia didahului. Itu dua jenis. Apa namanya? Terdahulu. Karena itu kata para ulama al-qidam, ya, dari kalimat al-qadim. Kalimat dahulu itu terbagi dua. Ada dahulu mutlak. Ada dahulu nisbi. Mutlak artinya dia yang paling dahulu. Tidak ada yang mendahului sebelumnya. Kalau nisbi, dia dahulu di atas sesuatu tertentu misalnya. Atau dia dahulu dalam keadaan tertentu. Sifatnya nisbi. Ya? Ini dua jenis dahulu. Ya, kalau dikatakan Allah maha terdahulu. Allah maha terdahulu. Dari sisi ini kurang tepat. Sebab mengandung dua makna. Dan sekali lagi, penetapan nama dan sifat. Nama itu harus menunjukkan makna yang sempurna. Harus menunjukkan makna yang sempurna. Iya, dari nama Allah Al-Awwal, yang maha pertama. Al-Awwal, dari nama Allah. Tapi disifatkan dalam hadis, antal awwal falaysa qablaka syai. Ya Allah, engkau adalah yang maha pertama. Tidak ada sesuatu apapun sebelummu. Tidak ada sesuatu apapun sebelummu. Jadi penggunaannya di sini oleh penulis ini mimbabil khabar. Ya, dari Imam Tahawi dalam akidah Tahawiyah, ketika beliau mengitlakkan kalimat ini, beliau berhati-hati. Beliau menggunakan kalimat tambahan setelahnya. Beliau katakan, qadimun bila ibtida'in. Allah itu maha terdahulu tanpa ada permulaannya. Ya, beliau ingin menyebutkan bahwa qadim, pensifatan pendahuluan adalah pendahuluan mutlak. Maha terdahulu secara mutlak. Tidak ada yang mendahului. Tidak ada suatu apapun yang mendahulunya. Setelah 12.45 atau 11.45. Waktu sholatnya 12.45 atau 11.45. 15 menit jam 12 lewat 5. Dari baik. Ini qadim. Dan fikih Asmaul Husna memahami tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, kandungannya, pengertiannya, itu besar sekali manfaatnya bagi seorang hamba. Iya. Kalau memang dia pahami nama-nama tersebut dengan pemahaman yang benar. Dan itulah anehnya dan juga susahnya di masa ini. Banyak pintu kebaikan. Banyak pintu kebaikan. Tapi tidak jarang dari pintu kebaikan itu dijangkiti oleh hal-hal yang merusak kebaikannya. Dan di masa ini muncul sebagian orang yang katanya mengkhususkan dirinya mempelajari Asmaul Husna dan dalam mengajarkannya. Ya. Sehingga terbentuk kelompok-kelompok tersendiri atau training-training tersendiri pengajaran Asmaul Husna. Dan hakikatnya tidak ada dalamnya bentuk fikih memahami Asmaul Husna yang benar. Ya. tidak menunjukkan seorang itu paham akan Allah subhanahu wa ta'ala, nama-nama dan sifatnya, sehingga menambah keimanan, pengagungan, pembesaran tercipta pada dirinya, berbagaimana penghambaan yang mengantarnya pada jenjang keberhasilan, kesejahteraan, kebahagiaan, ini jarang diketemukan. Ya. Tapi sebagian orang kadang pandai untuk bersilat lidah ganda yang menggunakan trik dan cara sehingga bisa memukau keadaan sebagian orang yang tidak paham akan tuntunan agama yang sebenarnya. Ya, karena itulah kadang saya sekarang isyaratkan beberapa nama supaya ada isyarat jelas, dan tentunya pembahasan tentang Asmaul Husna ini adalah suatu hal yang kadang butuh pembahasan tersendiri atau butuh pembahasan yang tersendiri. Kemudian kata penulis di sini, Halim. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala Maha Halim. Nah, Maha Halim, Halim itu dari kalimat Al-Hilm, yang bermakna tidak tergesa-gesa. Bermakna tidak tergesa-gesa. Ya. Dalam menentukan perkara, semuanya tepat dan pasti sesuai dengan apa yang diinginkan. Itu halim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala Maha Halim. Ya, dan hilm Allah subhanahu wa ta'ala meliputi segala makhluk. Dari hilm Allah subhanahu wa ta'ala, makhluk ini tatkala berbuat dosa, tidak langsung dibinasakan. Ya, tidak langsung dibinasakan. Sebab andai kata setiap orang yang berbuat dosa dibinasakan, maka tidak ada lagi yang tersisa di atas muka bumi ini. Ya. Dan dari hilm Allah subhanahu wa ta'ala, keberadaan manusia, berjalannya mereka sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Dan kesejahteraan yang mereka upayakan diwujudkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian alimil ghaibi, Allah itu Maha mengetahui yang gaib. Alim al ghaibi, maksudnya Maha mengetahui yang gaib. Gaib bagi siapa? Gaib bagi selain Allah. Ya. Sebab ada dari ilmu gaib yang makhluk tidak mengetahuinya. Manusia tidak mengetahuinya, jin tidak mengetahuinya, tidak pula para malaikat mengetahuinya. Ya. Namun yang gaib di sisi Allah, ya, atau di sisi Allah tidak ada hal yang gaib. Semuanya adalah hal yang jelas. Hal yang terang. Semuanya nampak. Maka alimul ghaib, yang Maha mengetahui yang gaib, yaitu gaib yang merupakan gaib di sisi apa? Di sisi makhluk. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala Maha tahu yang gaib. Allah tahu kapan hari kebangkitan. Sedangkan tidak satu makhluk pun yang mengetahui kapan hari kebangkitan itu. Allah mengetahui kapan jiwa itu meninggal. Allah mengetahui apa yang akan terjadi di esok hari. Dan dalam segala perkara yang gaib bagi makhluk semuanya, Allah subhanahu wa ta'ala Maha mengetahuinya. Dan perkara yang gaib, hendaknya kita yakini bahwa tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Siapa yang mengatakan diri yang mengetahui yang gaib, maka dia telah kafir, keluar dari Islam. Ya. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Katakanlah, tidak seorang pun yang berada di langit dan di bumi yang mengetahui yang gaib selain dari Allah. Ya. Alimul ghaibi wash shahada. Allah itu mengetahui yang gaib dan yang maha yang nampak. Semuanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi siapa yang mengatakan bahwa dia mengetahui yang gaib, maka itu adalah bentuk kekufuran. Bentuk kekufuran yang mengeluarkannya dari keislaman. Dan sangat disayangkan di masa ini. Iya. Di masa ini terlalu banyak orang-orang yang menganggap tahu ilmu yang gaib. Dari kalangan dukun, paranormal, dan seterusnya. Iya. Dan ini adalah hal yang sangat disayangkan, banyaknya bermunculan hal ini. Dan yang lebih disayangkan lagi, banyaknya dari kaum muslimin yang mendatangi mereka dan mempercayai. Ya. Sampai sedemikian rupa di dalam mass media, di layar-layar televisi, ya, disaksikan aksi-aksi khusus mereka. Ya, bahkan ada iklan-iklan khususnya ya, nomor-nomor SS, apa namanya, nomor-nomor tertentu yang seorang bisa kirim SMS ke sana registrasi, ya, mendapatkan pengetahuan tentang waktu hidupnya, ya, apa yang akan berjalan dalam kehidupannya dan seterusnya. Ini diiklankan sedemikian rupa. Jadi semuanya adalah hal-hal yang menyeru kepada kekufuran, kekafiran yang menyebabkan pelakunya keluar dari keislaman. Sebab mendatangi dukun dan membenarkannya, membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun, itu hukumnya bukan dosa besar, tapi hukumnya adalah hal yang mengkafirkannya keluar dari keislaman, membuat dia berseberangan dari nilai-nilai keislaman. Dan ini hendaknya perkara yang harus diingatkan oleh kaum muslimin kepada sama mereka kaum muslimin, supaya terjaga, jangan sampai mengikuti, ya, orang-orang yang seperti itu. Apalagi di masa ini, ya, dukun-dukun yang kadang munculnya hanya memanfaatkan situasi dan kondisi, ya, ada yang mencari duit, ada yang mencari kedudukan, ya, bahkan ada yang ingin ikut dalam apa namanya jalur, ya, politik maupun sebagainya dengan apa cara berbicara tentang ilmu-ilmu gaib, ya, untuk mendapatkan simpati dari manusia ataupun lirikan dari manusia. Dan sekali lagi hendaknya diingatkan bahwa ini adalah hal yang mungkar yang hendaknya diingkari. Kemudian terakhir kata penulis di sini muktadir, atau terakhir dalam bait yang keempat ini, ya, muktadir. Dan Allah itu maha muktadir, artinya maha mampu. Dari nama Allah Al-Qadir, Al-Muqtadir. Al-Muqtadir maha mampu. Ya. Dan tambahan kalimat, Al-Qadir itu empat kata. Qaf, Dal, Ya, Ra. Empat kata. Al-Muqtadir lima kata. Ya. Atau lima kalimat. Lima huruf maksud saya. Lima huruf. Mim, Qaf, Ta, Dal, Ra. Lima huruf. Kaidah dalam bahasa Arab, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Tambahan dalam susunan kata, tambahan huruf dalam susunan kata, itu menunjukkan ada tambahan makna. Kalau dia berasal dari kalimat yang sama. Jelas? Jadi qadirin artinya maha mampu. Kalau muqtadir, maha mampu. Tapi lebih dalam lagi. Maknanya dan lebih luas lagi. Makna kemampuannya. Jelas? Dan Allah subhanahu wa ta'ala mensifatkan dirinya dengan nama-nama dan sifat yang agung dan luar biasa. Menunjukkan akan kemampuan dan kekuatannya. Dan menunjukkan akan kebesaran dan keagungannya. Dan menjelang waktu duhur, insyaAllah ta'ala, kita bersiap untuk masuk sholat duhur. Dan setelah sholat duhur nanti, kita lanjutkan dengan materi. Dan untuk hari ini saya usahakan materinya hanya selesai sampai jam 3 sore untuk hari ini. Ya. InsyaAllah materi hanya selesai sampai jam 3 sore dengan tanya jawabnya. Untuk kelanjutan dari materi insyaallah kita lengkapkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan inayahnya kepada kita semua. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.